Thank you. Apa daya di dalam Krishna Ballroom. Bapak Ibu sekalian, beberapa saat lagi kita akan memulai acara. Mohon kepada panjenengan sekalian untuk merapihkan tempat duduk nggih. Nuwun sewu, saf yang depan dipenuhi lebih dulu. Kemudian di sisi kanan kiri mohon dirapihkan nggih. Nuwun sewu. Mohon dibantu teman-teman panitia untuk merapihkan saf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ainun Najib Bahnun dan para personil Kiai Kanjeng. Yang kami hormati Bupati Banyumas yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan. Yang kami hormati Founder PT Sarva Indonesia Bapak Saiful Anwar beserta jajarannya. Yang kami hormati para camat wilayah Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati para kepala desa dan lurah wilayah Kabupaten Banyumas. Yang kami hormati mitra-mitra BUMDes yang sudah bekerja sama dengan PT Sarva Solution Indonesia. Dan yang kami hormati pula seluruh hadirin yang mengikuti acara ini baik secara langsung maupun melalui streaming. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul tanpa halangan suatu apapun. Tolawat serta salam, marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diiringi musik Kiai Kanjeng. Hadirin dimohon berdiri. Thank you. Hadirin kembali. Sambutan founder PT Sarva Solution Indonesia pada Bapak Saiful Anwar, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hormat kami Bupati Banyumas yang diwakili oleh Asekbang ya, oleh Asekbang beserta jajarannya. Hormat kami Mbah Nun dan Kiai Kanjeng beserta kru. Hormat kami Bapak Ibu Camat di Kabupaten Banyumas beserta jajarannya. Hormat kami Bapak Ibu Kepala Desa di Kabupaten Banyumas beserta jajarannya. Hormat kami semua tim Sarva dan mitra-mitra Sarva yang kebetulan saat ini hadir dari 3 kabupaten, Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap. Tidak lupa salam hormat kepada tim KJS ya, selaku penyelenggara, dan semua kru terlibat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan ridho-Nya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini izin kami memperkenalkan diri. Saya Saiful Anwar dari Desa Karangturi, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Kami Sarva yang kebetulan dari beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas Raya, Karisidenan Banyumas Raya ini. Tahun lalu tepatnya pada hari Sumpah Pemuda tahun lalu kami berkenan bertemu dengan Pak Bupati untuk menyampaikan ide dan gagasan mengenai internet desa mandiri ini atau desa mandiri internet ini. Setahun berlalu, singkat cerita, kami muter ke 27 kecamatan di seluruh Kabupaten Banyumas. Singkat cerita, kami membuat satu prototip yang kami sebut itu isinya ada teknologinya dan ada budayanya, sekaligus ada hati yang memang harus kita tanamkan di situ. Secara resmi pada hari ini kami telah serah terimakan model bisnis usaha kepada salah satu BUMDes di Kabupaten Banyumas, di Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang. Terima kasih Pak Kades. Dengan azas menguntungkan desa, dalam hal ini masyarakat, BUMDes, dan perusahaan. Secara global ada 2 model bisnis yang kami bangun. Yang pertama itu bangun guna serah. Kalau boleh dibilang kita buatkan tokonya, kita isikan dagangannya, terus kemudian kita jalankan bisnisnya, setelah berjalan baru kita serahkan. Yang kedua model bisnisnya adalah bangun serah guna. Kita buatkan tokonya, kita isi dagangannya, kami serahkan, kemudian baru dijalankan bisnisnya. Di sini ada desa mandiri internet. Itu semangat mandiri atau sering kami sebut dengan desa mawacara. Kami maknai ada beberapa poin yang kami maknai di situ. Yang pertama, tumbuhnya rasa percaya diri bagi masyarakat desa bahwa teknologi memang dekat dan tidak selalu rumit. Poin pertamanya itu. Yang kedua, masyarakat desa melalui BUMDes dapat menikmati layanan dengan harga terjangkau. Yang ketiga, ini merupakan hal yang jarang dilihat, tapi kami sebutkan, BUMD sekaligus dapat berperan sebagai benteng ekonomi desa. Yang terakhir, teknisi dari desa sehingga dekat dengan pelanggan dan dapat membangun, meningkatkan kapasitas bersama. Kalau dalam bahasa Jawa dulunya ya, ada gotong royong bersamanya di sebuah daerah tersebut. Kegiatan mendesakan teknologi ini tentunya dengan dukungan pemerintah, kami berharap dapat membantu perputaran sekaligus ikut mendukung untuk saat ini itu mungkin lebih ke pemulihan ekonomi melalui desa. Salah satu manfaat yang sudah mungkin dirasakan dan kita ingin hari ini bisa diduplikasi di sekian, tentunya dengan norma-norma, dengan cara-cara yang memang kami juga masih butuh untuk dibantu. Dengan itu, kami mohon dengan Mbah Nun dan Kiai Kanjeng untuk ikut dapat mengawal atau memberikan pandangan wawasan dengan sinau bareng desa mawacara ini. Kami Sarva, yang artinya menyajikan, mengantarkan dan melayani, mengucapkan banyak terima kasih atas segala kesempatan dan ridho yang diberikan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Cak Nun dan Kiai Kanjeng, yang terhormat Bapak Insinyur Anang Ahmad Latif, STMSC, selaku Direktur Utama Bakti Kominfo, Bapak Insinyur Ahmad Hussein, Bupati Banyumas, yang saya hormati Bapak Ibu Kades dan hadirin yang berbahagia yang telah hadir kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat sehat hingga kita dapat berkumpul di acara launching dan sinau bareng budaya digital dan kemandirian desa bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya menyampaikan salam dari Bapak Menteri Desa, Dirtim dan Transmigrasi. Saya PLT Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa hadir mewakili Bapak Menteri di acara ini. Hadirin yang saya hormati, seiring dengan perkembangan peradaban yang semakin kompleks dan masif, termasuk di dalamnya era digitalisasi sebagai tuntutan publik untuk adaptif. Transformasi digital merupakan proses bagaimana memanfaatkan teknologi digital seperti teknologi virtualisasi, komputasi bergerak atau mobile computing, komputasi awan, cloud computing, integrasi semua sistem yang ada di organisasi dan lain sebagainya. Sehingga transformasi digital secara umum dapat diartikan sebuah proses radikal yang terjadi di organisasi dalam menempatkan teknologi, sumber daya manusia, dan proses bisnis, menyebabkan performa bisnis dari organisasi tersebut berubah drastis. Begitupun desa, pemerintah desa didorong untuk dapat adaptif di era digitalisasi agar dapat meningkatkan pelayanan publik. Perkembangan teknologi informasi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Penguasaan teknologi informasi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, perkembangan teknologi informasi secara masif telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Menurut data Internet World States, Indonesia berada pada urutan ketiga terbesar penggunaan internet terbanyak di Asia, setelah negara Cina dan kemudian susul oleh India. Dengan penggunaan internet, Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa pada bulan Maret tahun ini. Hal tersebut merupakan angka yang cukup besar dalam mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia melek teknologi informasi. Adapun dalam hal Kementerian Desa, Irtin dan Transmigrasi ikut mengambil peran dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, program yang digagas oleh Kementerian Desa antara lain mendorong terwujudnya desa cerdas sebagai upaya peningkatan kualitas hidup, efisiensi, dan daya saing dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna mencapai SDGs desa. Kementerian Desa, Irtin dan Transmigrasi telah menetapkan peraturan Menteri Desa, Irtin dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Yang antaranya penataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang erat kaitannya dengan SDGs 17, yaitu desa berjejaring. Upaya tersebut dijawantahkan ke dalam 6 pilar desa cerdas yang dirumuskan atas dasar pada praktik-praktik dan dokumen literasi global. Karena pilar tersebut berkontribusi pada pencapaian SDGs desa yang merupakan prioritas dan komitmen utama pemerintah Indonesia. Pada pasal 6 ayat 2 menjelaskan kegiatan desa cerdas melalui pemahaman teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu sektor prioritas dalam penggunaan dana desa dalam mendorong percepatan pencapaian SDGs desa. Karena pilar tersebut antara lain masyarakat cerdas, yaitu investasi dalam keterampilan dan pengetahuan dasar dalam pemanfaatan internet secara efektif untuk meningkatkan kreativitas dan kesejahteraan. Kemudian ekonomi cerdas, di mana teknologi digital menjadi alat bantu dalam membuka akses pasar dan informasi serta jalur produksi dan distribusi. Kemudian tata kelola cerdas, atau di mana teknologi digital mendukung tersedianya layanan dasar secara efektif dan layanan publik. Kemudian lingkungan cerdas, di mana teknologi digital mendukung tujuan pelestarian lingkungan melalui konservasi dan peningkatan kesadaran mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan efisien. Hidup cerdas atau kesejahteraan difokuskan pada investasi pengembangan sumber daya manusia dan sosial budaya. Dan terakhir, mobilitas cerdas atau di mana teknologi digital dapat meningkatkan terhubungan antara pedesaan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Dan mewujudkan desa cerdas, tentunya terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antaranya kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan IT di jaringan infrastruktur internet digital yang masih belum merata, kemudian kondisi topografi, namun semua bisa diminimalisir dengan strategi yang dilakukan antara lain pelatihan IT dan pendampingan kepada aparatur, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Kerjasama lintas sektor dalam inisiasi peningkatan kualitas layanan konektivitas di desa. Adapun salah satu best practice dalam penerapan desa cerdas di Indonesia antara lain, pertama bisa kita lihat implementasi smart government di desa Punggul, Bali. Yang kedua, implementasi smart economy di ND, NTT. Yang ketiga, implementasi smart living di Kupang, NTT. Dengan demikian, tentunya saya pun sangat bangga dan mengapresiasi desa Karanggintung, Kabupaten Banyumas, yang telah berhasil menjadi percontohan internet desa dan mampu menghadirkan akses internet yang lebih inklusif terhadap seluruh masyarakat desa. Semoga dengan launching internet desa, Desa Kerang Gintung dapat meningkatkan akses layanan dasar yang lebih baik pemberdayaan masyarakat dalam pemecahan masalah lokal desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas penggunaan dana desa. Melalui penyediaan infrastruktur dan internet dan peningkatan literasi digital, harapannya masyarakat desa Kerang Gintung dapat menguatkan kanal informasi dan komunikasi secara luas, sekaligus dapat mempromosikan potensi desa. Hadirnya akses internet juga diharapkan ke depan dapat mendorong pandu usaha milik desa atau BUMDes dalam mempromosikan produk-produk lokalnya menggunakan saluran e-commerce atau marketplace, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat melalui inovasi digital. Terima kasih dan mohon maaf. Salam Seroja. Sehat rohani dan jasmani. Tetap tegakkan protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Nun dan para hadirin sekalian, launching program percontohan desa mandiri internet Desa Kerang Gintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, mendesakan teknologi dengan kearifan lokal. Ini menandai selesai model bisnis jaringan internet desa oleh PT Sarva Solution Indonesia yang bekerjasama dengan BUMDes. Maka hari ini sudah dilaksanakan serah terima unit usaha internet Lumintu kepada pemerintah Desa Kerang Gintung. Pemerintah Kabupaten Banyumas memberikan dukungan kepada Desa Kerang Gintung, Kecamatan Sumbang sebagai percontohan desa mandiri internet. Tepuk tangan. Tahap lanjutan dari pengembangan infrastruktur jaringan internet fiber optik adalah pengembangan konten digital. Komunitas Kerang Gintung Sinau didukung oleh tim InnoVillage meluncurkan konten digital edukasi warga, yakni Sadika ID, Sanggar Digital Kerang Gintung. Mbah Nun beserta hadirin sekalian, mari kita sama-sama saksikan tayangan 3 video. 1, terkait profil kegiatan Lumintu. 2, prosesi peresmian di lokasi Desa Kerang Gintung pagi tadi oleh Mbah Nun dan Bupati Banyumas. Dan 3, video apresiasi untuk Desa Kerang Gintung dari tim Sadika ID Sekolah Pascasarjana GM. Monggo kepada panitia disiapkan. Kami, tim Inno Village dari Sekolah Pasca Sarjana UGM, mengerjakan sosial project dengan desa sasar, yakni Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Seluruh tahapan sebanyak 3 tahapan implementasi telah kami lalui dengan baik dan lancar. Tahap awal dari sosial project Inno Village di Desa Karanggintung dimulai dari observasi potensi sumber daya desa. Hasil observasi kami, terdapat 2 potensi yang kami rasa layak untuk dikembangkan. Potensi pertama yaitu adanya usaha internet desa kemitraan BUMDes. Dan potensi yang kedua yaitu keberadaan komunitas pembelajaran nonformal keahlian warga, yakni komunitas Karanggintung Sinau. Yang menjadi peran dari tim Inno Village di Desa Karanggintung, yakni bagaimana mengoptimalkan keberadaan jaringan internet desa berkualitas dengan menghadirkan rintisan pengembangan konten digital edukatif dari warga dan untuk warga. Rintisan konten digital edukatif dari warga dan untuk warga yang kami bangun itu kami beri nama sadika.id. Sadika.id adalah akronim dari Sanggar Digital Karanggintung. Merupakan sanggar keterampilan dan keahlian yang diisi oleh warga sebagai mentornya dan diikuti oleh pemuda desa sebagai peserta pembelajarannya. Website berbasis Learning Management System atau LMS ini merupakan terobosan pembelajaran yang terjangkau dan aplikatif untuk mengembangkan segenap potensi di desa. Di antaranya, yakni yang pertama, potensi pemuda desa untuk mendapatkan skill keahlian baru sebagai bekal kemandirian mereka. Kemudian yang kedua, potensi untuk warga selaku pelaku UMKM untuk berbagi dalam bentuk transfer knowledge. Dan yang ketiga, potensi mengembangkan sumber daya internet agar warga bukan hanya sebagai konsumen konten, tetapi juga bisa berperan sebagai produsen konten. Selamat dan sukses untuk seluruh warga masyarakat Desa Karanggintung. Sampai berjumpa pada peningkatan dan pengembangan program berikutnya di tahun-tahun mendatang. Dengan mendukung dan bersama-sama terus mengembangkan potensi sumber daya internet di Desa Karanggintung dan juga keberadaan sadika.id, berarti kita telah bersama-sama mensukseskan visi Sustainable Development Goals, SDGs Desa, utamanya pada misi Equality Education serta pada misi Industri, Innovation, and Infrastructure. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pengantar menuju Sinau Bareng yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Sukoco selaku penasehat PT Sarva. Kepada Pak Agus Sukoco dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Mbah Nun beserta seluruh Kiai Kanjeng, yang kami hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, rekan-rekan tim Sarva dan seluruh hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah siang hari ini kita beri anugerah luar biasa untuk bisa bersilaturahmi sinau bareng bersama Mbah Nun dalam rangka launching internet Sinau Bareng Desa Mawacara mendesakan teknologi dengan kearifan lokal. Sudah kita ketahui bersama bahwa kebutuhan manusia atas internet seperti manusia membutuhkan nasi pada hari-hari ini. Sarva mencoba hadir menyuguhkan fasilitas itu kepada desa dengan membangun pola hubungan silaturahim. Tidak ada yang diobjekkan, semua diposisikan sebagai subjek. Untuk itu, segala sesuatu punya manfaat, segala sesuatu juga mengandung resiko bahaya. Hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bersama Mbah Nun. Mudah-mudahan kita bersama akan mendapat hidayah untuk melangkah dengan tepat menjadi pebisnis, menjadi pemerintah, tapi tetap menjadi warga desa yang baik, bagaimana menjadi warga negara yang baik, dan juga menjadi manusia hamba Tuhan. Untuk itu kami serahkan sepenuh-penuhnya kepada beliau Mbah Nun dan Kiai Kanjeng untuk membimbing kami bersama, agar langkah ke depan kita bisa mewaspadai apa yang manfaat dan seberapa bahaya dan bagaimana cara menghindari atau mengatasinya. Kepada Mbah Nun dan Kiai Kanjeng, kami mohon seluas-luasnya, sedalam-dalamnya untuk kami bisa belajar bersama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pengantar dari Pak Agus Sukoco. Maka ini menandai kita akan masuk bersama ke sesi Sinau Bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Kepada kami aturi kepada Mbah Nun, Bapak MH Ainun Najib untuk pinarak di stage. Monggo kami aturi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati atau yang mewakili, Pak Camat, Pak Lurah, dan teman-teman dari perusahaan Sarva. Dari tadi saya mikir Sarva iki apa to ya. Terus tak dolek-doleke, kuwi sarwa nek cara Jawa, sarwa berkah, sarwa badi, sarwa apik. Amin ya. Sarwa sarwa bareng-bareng. Karena nek urusane badi, misalnya langsung ya. Nek urusane badi, kan kabeh wong ora gelem rugi. Orang gelem rugi itu kalau tingkatan nilai dalam matriks Islam namanya haram rugi, tidak boleh sampai rugi. Nek makruh ojo nganti rugi, ya. Kemudian nanti ada mubah, ada sunnah, ada wajib. Nah, kabeh wong kepengin badi to jan-jane aku iki yo mikir dari tukang becak yo mah rugi to yo sampai presiden jane aku mikir. Mbok wis Indonesia iki dadi PT wae. Asline ngono kuwi, dadi bupati itu kan kepala unit atau kepala wilayah pengurusan PT Republik Indonesia Raya gitu. Wis rasa Pancasila, wong yo ora gelem sinau kok yo. Wong yo ora konsisten karo Pancasila, yo ora mudeng ketuhanan Maha Esa, mah kebiasaan sak itu. Mbok wis rasa gaya. Nek pengen badhe yo gawe perusahaan wae. ning perusahaan sing badine bareng, ora badi dhewe, ning badi bareng-bareng sejak awal. Sarva ini sejak awal sudah mikir badi bareng, bukannya dia nanti setelah badi baru bikin CSR. Apa? CSR itu singkatan dari Corporate Social Responsibility. Jadi aku ngomong karo sopoe perusahaan nganti tekan sing dhuwur-dhuwur iki aku SJSR itu bukan kue badi njur kok jupuk sidik nggo masyarakat ora, sejak awal kue iki ngejak bareng-bareng badi karo masyarakat. Nah, terserah skala masyarakat. Nah, saya kira Sarwo sudah mengumumkan sejak awal tadi bahwa Sarwo ya. Sarvangku dadi wong Eropa aku. Dadi wong Uni Soviet Sarwo wae lah. Sarwo badi tadi orang sing badi ijen, badi ki bareng-bareng. Jadi makanya tadi Mas Agus Sukoco mengatakan semua itu subjek, semua itu pelaku gitu ya. Bukan memang ada yang berlaku konsumen, ada yang berlaku, tetapi hakikatnya semua adalah produsen dari kesejahteraan bersama. Nah, oke, kita mulai alon-alon nggih, Bapak-bapak sekalian ya. Jadi nek ngurus opo-opo ki ana dua macam cara. Nek kaya wong gambar ki ombo sik ciut njur ombo meneh. Utawa ciut sik diambake terus ciut meneh. Jadi Anda mau kalau bicara itu harus ada menentukan metodenya apa. Makro mikro makro atau mikro makro mikro. Jadi, karena tidak ada mikro tok itu tidak ada. Kearifan lokal ya ra ono kuwi, nek es kearifan lokal berarti kearifan universal. Jadi Anda berpikir lokal tetap harus dengan hikmah universal. Think locally, act globally, nek jarene wong saiki gitu ya. Jadi tindakan kita itu global, meskipun berpikirnya lokal. Jadi arifan lokal itu sebenarnya lokal kalau global itu podo, aslinya gitu. Aku takon GMT, Greenwich Mean Time, itu di London Selatan. Kui orang mergo daerah kui adalah yang tepat secara matematika dan astronomi di situ adalah letaknya pusat titik nol dari jam yang terlalu ora kui ning Banyumas ya iso, ning Borobudur ya iso, ning Afrika ya iso, karena bumi niki bunder kok tunjuk titik ngendi wae dari tengahnya to. Titik manapun di bumi adalah tengahnya karena dia bulat. Hidup itu ya gitu. Jadi aja gelem nek ana wong ngarani kene pusat kene daerah ora. Kuwi ming administratif tapi hakikine ora kan gitu. Jadi Banyumas ini menurut saya juga ini ibu kota internet Indonesia. Wong faktane sing mikir ming Banyumas ya. Ning Karang Gintung kok. Ki ning Rusia ora ana wong gawe kaya ngene, ning Amerika ora ana, ning Afrika ora ana, ning planet Mars ya ora ana. Sing ana ming ning Banyumas ya toh, di Desa Karang Gintung atas prakarsa kerjasama dengan Sarwo Berkah tadi itu, PT Sarwo Berkah ya. Tak rubah ben ya. Ben wae, tak rubah wae. Pokoke kuwi tetep Sarva wae ning aku nyebute Sarwo. Karena ini soal cawang sinawang mas. Jadi aku sok-sok neng Indonesia aku lucu nyelok wong-wong gue. Misalnya tadi assalamualaikum terus ke karo Om Swastiastu terus apa namo budaya apa meneh, salam sejahtera untuk kita semua terus apa meneh, salam kebajikan macam. Aku kepingin nyetaki kue iki pitik apa wedus apa asu. Nek asu yo huk-huk, nek pitik, piik-piik, nek bebek, wek-wek, kan gitu. Nek kue wek bebek, ya suwis. Nek kue ki bebek, ya suwis, wek-wek, rasa bebek nirok ke asu, asu nirok ke pitik. Nek wong Islam, ya assalamualaikum. Nah, nek kue Hindu, jawab apa? Om Swastiastu. Nek kue nasionalis, ya kue jawab apa? Salam sejahtera untuk kita semua. Nek sing pidato iki wong Hindu, ya ngomong Om Swastiastu, terus wong Islam sing ning gunung, jawab Waalaikumsalam, gunung. Kan setiap orang kan berdiri dengan dirinya masing-masing. Maka setiap suara yang keluar dari mulutnya ya masing-masing dirinya itu. Nek asu njegok, nek manuk ngoceh, nek pitik petok-petok kan begitu. Ngopo pitik dadak njegok, ngopo sapi kok dadak mbek kan gitu. Ini menungsa iki jan lucu tanpa tak pikir-pikir. Ning Indonesia ning dunia iki jan lucu bal-balan we bal siji direbut wong 22 pekok ta kuwi. Ambo nanggo Pak Bupati tuwo ke siji-siji. Ini saya suka gini-gini ya, jangan kaget ya. Nah, sekarang mergo Sarva dan internet desa mandiri internet ini kudu badi bareng-bareng. maka Gusti Allah kan wis ngekei jalo lak yo ora gelem nek menungso rugi to. Mulane sejak kecil kita sudah belajar bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin. Nah di situ illal ladzina amanu wa amilus solihati terus watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Itu ning ora ono sing percaya nek ku itu adalah landasan manajemen. Kan jelas wal asri innal insana ojo nganti rugi kowe. Kowe nek ngene rugi nek ngono badhe kan kuwi cedhak to. Ning apa tau ono manajemen, manajer pengusaha sing mikir bahwa wal asri kuwi pedoman dasar dari manajemen? Lah ora ono. Nah, Allah bersumpahnya wal asri demi masa. Berarti kalimat berikutnya akan berlaku di zaman apapun, di masa apapun, di abad keberapapun. Wong sumpahe we wal asri kok. Jadi kapan pun berlaku. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia akan rugi, sarwa juga akan rugi, ya. Kecuali dia beriman, iladina unwa'am, dan berbuat baik. Beriman, berbuat baik, rumah sana orang duduk bisnis, dodolan nganggu iman orang. Berbuat baik enggak dodolan? Tuku barangnya, jadi kalau Anda dodolan kan kudu menyiapkan segala macam yang sehat dan menyamankan pembeli, betul enggak? Itu namanya berbuat baik, wa amilus sholihat. Nah, kalau beriman lah, mosok kowe iki ra kelingan nek kangkung iki dudu gaenanmu, kangkung lak ming gari njupuk ning kali kae, ning sing gawe kangkung lak Gusti Allah. Kowe kudu ngerti nek sing gawe kangkung Gusti Allah, sing gawe awakmu ya Gusti Allah. Kowe ora iso nyukulke rambutmu dhewe, kowe ora iso jadwal ngisingmu dhewe karo nguyuhmu dhewe. Bahkan kowe ora iso turu nurokke awakmu ora iso, kowe ming merem terus keturun, ngoten to? Ini nek dikongkon nyadet jam piro kowe mau bengi turu, menit keberapa, jam berapa, detik keberapa, ono sing ngerti? Lah iya wong kowe iki ning gari penak, wis gari turu, gari tangi, ya toh, mangan gari mangan, ora iso gawe tai dhewe ning karo Gusti Allah ditugaske malaikat untuk ngurusi awak, semua mekanisme makanan dalam tubuh kita, terus sampahnya dilewatke. Kowe nek diserahke manajemen negara soal mangan karo ngising kuwi, engko mesti kerengan kowe iso-iso tai ini metu cangkemenehan gitu. Ini sangat sederhana loh, ini sangat sehari-hari loh ya. Tapi kan illal ladzina amanu itu kan sederhana. Orang yang beriman adalah orang yang ingat bahwa wis eling kabeh. Tadi kan saya bilang waktu pembukaan tadi, ojo nganti kowe ndelok woh ora kelingan kembangi, ndelok kembang ora kelingan godonge, ndelok godong ora kelingan apa jenis rantinge, dahane, wite, nganti oyote, nganti lemai, nganti bumi nih, dan seterusnya. Itu nanti akan sampai ke Allah, sampai ke galaksi, sampai ke arah, sampai ke Allah. Itu yang namanya beriman. Beriman ini pokoknya selalu nek wong Jawa lak ngomong eling lan waspada. Eling apa? Ora tau dijelaske. Ya eling nek kowe iki dudu gawenanmu, bapakmu kuwi ora gawe kowe. Nek bapakmu sing gawe ora dadi kowe kuwi. Apa iso bapakmu ngatur raine anakku ngene? Meripati ngene irunge semene lek ra iso. Ning bapakmu lak ming turu karo ibumu sedelet njur dadi kowe. Ning sing gawe lak dudu bapakmu karo ibumu. Nah, itu kita eling illal ladzina amanu, kita eling semua. Setiap saat kita waspada. Mulane eling lan wasone ora waspada berarti kowe ora kelingan. Apa sebab eling ben kowe waspada? Apa sebab waspada ben kowe kelingan? Jadi itu dua dinamika dialektika antara eling lan waspada. Kalau ada bahasa Arabnya adzikru wa taqwa gitu. Iling lan waspada dan mbah-mbah wis ket biyen. Mulane acara kita sekarang ini harus memenuhi ayat itu tadi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati terus watawasau bil haqqi watawasau saling mewasiatkan ngelikke indar atau kok saling wanti-wanti titi DJ hati-hati di jalan gitu. Satu sama lain watawasau bil haqqi sing bener sing piye. Ter, kowe kudu sabar memproses internet iki. Engko ono efek-efek kadang-kadang sing ora kok hitung. Engko ono hal-hal sing tidak yang di luar perhitungan kita. Kowe kudu siap. Mulane kudu eling lan waspada terus-terus. Ini makronya ya. Nanti kita baru ngomong internetnya. Mikronya itu internet. Ning internet iki ora ngadeg dhewe. Internet ono hubungane karo atine wong. Ono hubungane karo duwite wong, nyambut gaene wong gitu. Ono hubungannya kabeh kuwi dan itu kita harus dialektis mikro makro terus menerus tuh. Sehingga Sarwa dan teman-teman dari desa Situng ini harus punya tim untuk setiap kali mereview, menilai kembali, mempetakan kembali, dan sambil memikirkan supaya kreatif, supaya lebih maju, supaya yang tadi saya bilang, supaya dapat fatonah. Ini fatonah kuwi ora iso kok dapatkan kalau Anda tidak sidik. Kalau tidak sidik, Anda tidak amanah. Berarti Kanjeng Nabi ya. Nek ora amanah, kuwi ora mungkin tablik, ora duwe ekspertasi kuwi. Kuwi ora kompeten untuk tablik. Nah sekarang kan mubalik-mubalik oke banget ning ora kompeten, ning ora iso dipercaya. Uripe ora sidik gitu kan, turute. Nah, sifat empat Rasulullah itu adalah transformasi dan eskalasi. Jadi kuwi dadi kaya bluluk. Nek ora dadi bluluk ora iso dadi cengkir. Nek ora cengkir ora dadi degan. Nek degane ora dadi berarti ya ora mungkin untuk kelopo kan gitu. Kelopo itu asal-usulnya dari cengkir apa? Bluluk, cengkir, degan dan kelopo kan gitu. Nah, itu semua hidup itu berproses. Kuwi apa perusahaan, keluarga, kehidupan pribadi, pemerintahan nasional, lokal, regional, semua itu ya kuwi mau nek ku yang jeneng manajemen iki piye carane bluluke iso dadi cengkir. Cengkire iso dadi kok apa-apake dengan ilmu dan sistem manajemen yang bener, cengkire dadi degan terus degan dadi kelopo, terus kelopone kan multiguna nek kelopo. Mulane pramuka lambange kelopo kan gitu. Jadi ini awal dari apa yang bisa kita bicarakan. Jadi saat durungi sinau internet tok, itu kita kudu cetol. Kan sing ngelakoni lah uang kabeh to. Orang nggo sapi barang to. Wedhus barang ora to. Ha iya, uang kabeh menungso. Anak menungso kan kudu cetol menungso nih sih. Kudu cetol nek kowe iki menungso wong aja meneh kok gawe Sarva sama Situ Ginting Mandiri internet. Rabi we kan kudu menungso. Karang Gintung. Kudu menungso to nek rabi Mas. Tur kudu lanang karo wedok sing nomor loro, kan gitu. Aja nganti siji menungso siji tapi kan gitu kan kudu padha-padha jin ya ora entuk. Kudu padha menungso itu kan ora tau diomongke karo KUA ya. Ora tau ndak ada dalam konstitusi ning ya mosok menungso ora mikir kuwi. Mosok kuwi nang KUA nggawa debok gitu. Nang KUA kok nggawa kewan ya. Kudu podo-podo menungso, kudu lanang karo wedok, bar kuwi syarat-syarat kualitatif yang lainnya, gitu. Kaya bibit, bet sak piturute kuwi lah, termasuk bibit GAD lah, gitu. Ya, udah, monggo. Oke ya. Nah sekarang gini, Kiai Kanjeng ini dihadirkan ke sini oleh teman-teman Sarva itu tidak sebagai pemusik. Mereka membunyikan musik, tapi musiknya harus mengabdi kepada apa yang kita sinau sekarang gitu. Jadi nek grup musik lah orang nek grup musik kan mementaskan hasil-hasil karyanya kan gitu kan. Iki ora, Kiai Kanjeng iki ngabekti nang perluane apa? Nek urusan internet, nek urusan iki lagune kae sak piturute karena mereka nek disebut iki apa Mas? Grup band dudu, dangdut dudu, qasidah dudu, jazz dudu, blues dudu apa meneh rock. Ning rock iso, jazz iso, blues iso, tembang Jawa iso. Ya, Arab klasik ya iso, karena urusannya bukan pemusik, urusannya adalah ngabekti nang prosesnya menungso bebarengan gitu loh. Jelas ya Mas ya. Nah, kalau bisa perusahaan internet desa Anda itu ini urusannya orang yang dagang internet, dagang sinyal, dagang orang. Urusannya adalah bebrayaning menungso iki kita perindah dengan teknologi kok timbangane kuwi njajah aku kowe tak tunggangi no. Kan gitu kan, teknologi itu sangat bagus tapi juga sangat efektif untuk menipu, untuk maling. Nek zaman biyen kan maling kan gangsir, jambret. Nek saiki maling ki macam-macam carane. Dan internet itu juga satu teknologi yang sangat canggih untuk maling, ya ra? Nah, desa Situng Situ Gintung. Karang Gintung. Soalnya aku ingin ngurusi banjir Situ Gintung. Saya mohon, jadi saya landasi dulu dengan kemanusiaan, berarti ketuhanan, bebrayan, kebudayaan, peradaban, hati yang baik, amal soleh, lagi bisnis kan gitu. Nek gue bisnis tok, bisnis tok orang gak uka manungsan, orang tidak pakai nilai-nilai yang lebih lengkap dari manusia, berarti kan ini pedagang nih lah yang menungso, gue presiden nih lah yang menungso kan begitu. Jadi tetap puncak pencapaiannya itu kemanusiaan. Kemarin saya di Yogyakarta itu pas ada teman-teman ke Jogja itu ada pertemuan seniman-seniman. Umure wis medeni kaya ono sing 93, ono sing 92, tua-tua kae. Dan mereka ketemu dengan penuh ketulusan tanpa pamrih, ora bolo-boloan, ora musuh-musuhan. Mereka lulus sebagai manusia sumeleh, kalau bahasa Qur'annya mutmainnah. Mergo sing kudu ditimbali Gusti Allah ki sing mutmainnah, nek ora mutmainnah ora ditimbali. Karena kalimatnya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini bali oleh irji'i ila rabbiki radhiyatan. Kita kowe tak lilani kowe ya lila nang aku, terus kowe tak sediani surga. Fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Pokoknya faktanya di kalimat itu nek ora sumeleh ora diundang kowe. Dadi aja nganti jenengan kowe diceluk Gusti Allah ditekani malaikat Israel ati sih rewel. Wah aku dadi bupati sih pisan urung pindho e, mosok wis mati. Misalnya gitu ya. Aku dadi presiden mosok ming pindho nek iso ping telu lah. Nek iso ping papat utawa seumur hidup. Aja ngono pokoke kowe hari ini kudu wis sumeleh. Apa wae sing dikeki Gusti Allah nang kowe kudu wis ikhlas sekarang juga. Karena nek kok hitung-hitung seluruh ambisi Anda, seluruh keinginan Anda, obsesi Anda, cita-cita Anda yang Anda peroleh dalam kehidupan ini nek dibanding rahmate Gusti Allah okeh ndi? Nek dibanding nikmat dari Allah. Mungkin iki ora iso kedip wis setengah jeneng misale ora iso kedap no Mas. Wis problem gede to Mas. Mesti nang rumah sakit ora karo-karoan to. Iki apa sakitnya ora iso kedap. Wis piye kuwi? Utawa ilate kaku ngene wis modar kowe. Ilate pokoke ora iso munggah mudhun Mas. Ming ndlujur ngono kae. Kuwi ilat. Jadi problem medis nek barangmu kuwi sing kaku. Ora iso lemes piye kuwi? Kuwi kan problem budaya juga kan. Wirang to kuwi. Lah wirang to ora meng medis kuwi. Kuwi wirang barang ya ta Mas. Ya nek meng soal kaku nek dawane ora terhenti. Mudar lah kuwi. Kalau Allah sayang tidak sayang sama Anda dan tidak menghentikan pertumbuhan barang Anda, bayangke saiki simulasi kuwi. Ya nek meng sak meter kok tok kene-kene ora apa-apa ya to. Apa ning celana kene. Ah nek 2 meter wis mulai kowe berangkat arep nang kantor internet eteng-eteng ngene iki piye iki. Ya nek 2 meter ah nek 4 meter. Anggo kelindes becak barang kuwi nggo. Ayo. Tahu mbayangke ngoten niku mboten tahu nggih. Mulane wong iku kudu duwe amsal, kudu duwe perumpamaan. Sanepan. Jadi di dalam pikiran kita itu selalu harus ada imajinasi. Kowe ora iso menikmati terang nek ora duwe imajinasi terhadap gelap, betul enggak, Bu? Kowe ora iso ngrasake nek sedep kowe enak nek kowe ora tahu ngrasake ana panganan sing ora sedep, ora legi, ora asin, ora pedes. Pedes itu hanya diketahui kalau Anda tahu tidak pedes ya toh. Nah, makanya selalu hidup itu membutuhkan imajinasi, membutuhkan amsal, perumpamaan-perumpamaan. Jadi ini saya mulai dengan gini dulu, berarti nanti kalau kita ngurusin internet, kue luwe waspodo gitu loh. Nanti akan saya tanya sama Mas Asyaful Anwar dan bapak-bapak yang lain. Saya akan tanyakan konfirmasi beberapa hal mengenai desa apa namanya mandiri internet. Tapi sekarang kita mulai dulu. Kita mulai kembali ke titik watawaso bil haqi, watawaso bis sabr. Dari dulu mbah-mbah kita kan wanti-wanti to. Le aja lungguh nuwur bantal ku ndak udunen, betul ndak? Gue aja njur dihadapi secara medis. Apa hubungannya lungguh ning bantal kok udunen ki lak nek kowe njur sekolah kedokteran kan su kowe. Piye kuwi? Lha iki dudu urusan kedokteran iki urusan akhlak. Wong bantal ki nggone sirae wong kok kayak ibu, kok ngono tau jani? Jadi itu ajaran moral, bukan ajaran kedokteran. Nah, banyak orang-orang tua kita itu pesen-pesen macam-macam. Sampai ke tingkat titi-titi, hati-hati di jalan kuwi gitu ya. Jadi tawaso bil haqi, tawaso sabr itu kita ulang sekarang. Aku saiki njaluk nomor dari Kiai Kanjeng. Biyen iki ana tembang judulnya Menungso. Menungso, kelingan nih Mas. Ojo ngumbar nafsulan angkara kalian nggih. Yo diringokke sik sik kok Kanjeng. Berarti Mas Imam sama Mas Nevi ya. Yo nyun sewu. Pelan-pelan. Jadi musiknya harus menyesuaikan diri dengan yang kita perlukan. ojo ngumbar napsulan angkoro. Ojo ngumbar nafsulan angkoro. Ini kan umum banget ya, ojo ngumbar nafsulan angkoro. Ini kan bisa berlaku di bidang apa saja dan bisa melibatkan siapa saja. Terus anggonmu urip ning alam dunyo. Jadi jalan dalam menjalankan hidup di dunia jangan angkara murka gitu ya. Terus para malaikat jurupati. Nah, biyen iki ancamane iki malaikat ngincer kowe lho iki. Gitu. Kalimatnya kan para malaikat jurupati dari Israel nggih. Ngelirak ngelirik sakiwa lantengan iro. Jadi jenengan iki bendino iki men dilirak lirik karo karo Israel kalau ndelok daftare niku. Ndelok daftar iki sapa dhisik dina iki kan gitu. Nganti ana sing wong sing iso ketemu malaikat, jur malaikate diundang nang omahe jur dikae Obadius. Disuguhi kae Obadius. Terus keturun malaikate. Iki cerita wong edan ya. Ditane wong Jawa-Jawa edan ya. Terus telah bangun si tuan rumah yang undang malaikat terus kondo, soalnya saya itu kalau enggak saya undang sampean ke rumah nanti saya sudah sampean bunuh karena saya lihat tadi daftarnya itu saya paling atas. Itu. Terus malaikat kondo, ya wis nek saiki tak saiki daftar tak selisor ning sing tak pateni mulai sekon isor sik. Tetep mati akhirnya saya. Kalau tadi kan urutannya kan berdasarkan urutan atas sampai bawah ini gak jenenge wonge kuwi akhire seleke nisor dhewe ning pelesine dirubah. Jadi kuwi arep ngakali Gusti Allah kaya ngopo ae tetep kalah kan gitu. Ini sekedar iseng-iseng aja bahwa iki saiki wis ra medani wong to Mas. Dan ancaman kan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel ini kan berlaku tidak hanya untuk orang angkara murka, wong apik ya iso to. Ini berlaku untuk semuanya, jadi lagu ini tidak efektif sekarang. Wis ora ono sing wedi, ya, wis ora ono sing wedi. Semua orang akan mati kapan saja Allah menentukan kan gitu. Jadi ini ancaman lagu ini tidak efektif. Oleh karena itu nanti kita ambil dari orang-orang tua kita, dari mbah-mbah kita, dari nenek moyang kita, tembang-tembang yang kira-kira relevan untuk kita. Nah sekarang aku njaluk ngene, ilahane wis ya. Jadi internet ini kan lahir di Silicon Valley, di salah satu kota di Amerika ya. Ya di situ juga si Bill Gates, di situ juga si Steve Jobs dan seterusnya, sampai sekarang Tim Cook dan seterusnya ya, sampai lahir macam-macam. Nanti kita harus tahu bahwa itu kemudian menimpa seluruh orang di dunia meskipun terbelah dua. Kalau sampean ke Cina tidak ada Google, karena Google melakukan perang dingin serius kepada Amerika. Sementara semua bisnisnya Huawei dan beberapa perusahaan lain itu tidak berlaku di Amerika. Jadi ini ada dua raksasa internet di dunia, yang satu Amerika, yang satu Rusia. Nah Indonesia iku dunia iki, Indonesia iki jane raksasa apa dudu to? Kudune iki piye Indonesia iki? Dune Indonesia iki meng pelengkap penderita apa subjek nek cara bahasa Indonesia ya. Nek ndelok pasare Indonesia kan top to, Mas. Semono kae to, terus seneng banget ngrasani wong to. Jadi Facebook iki laris banget to, ya to. Jadi pasar Indonesia untuk urusan internet itu sangat besar. Tapi kenapa kok tidak ada perwakilan Bill Gates di Microsoft di Indonesia, tidak ada perwakilan Apple dan Mac di Indonesia? Nyuwun sewu, kemarin Mas Yuan LP dari London pidato di Kadipidato. Pokoknya kalau ngelihat Indonesia itu jangan ngelihat pemerintahnya, nyuwun sewu Bapak. Lihatlah rakyatnya dan keseniannya. Soalnya Apple itu ora gelem mlebu Indonesia resmi, itu mergo wegah karo birokrasi ini. Wegah itu mesti diporoti karo pejabat. Aturannya ora cetha gitu lah. Maka mereka tidak punya perwakilan di sini. Ya ono sing perwakilan dodolan ono, tapi tidak punya gampangannya gubernur Apple atau Microsoft di Indonesia mergo jinjo karo Jawa Timur Jakarta kono kae. Kuwi engko mesti diporoti, mesti dijaluk dikongkon apa bayar piro, kon nyogok piro, selalu gitu. Dan itu pengalaman mereka itu terang-terangan mereka bahwa mereka tidak mau di Indonesia. Padahal iki kan iPhone ini gak ini yang Cina atau saiki. Cina itu juga rakus, juga kapitalis. Ini mereka jujur dalam berdagang. Bersaing-bersaing, ini tetap mereka menjalankan regulasi. Ini gini kan golek badi kapan wae sak iso-iso ini. Ngerti tau? Ini perlu orang yang bergaya ini untuk badi itu nek Indonesia ini. Gitu. Nek perlu orang ngopo-ngopo untuk badi lah ngono to. Mulane njur sekolah ngakune golek ilmu padahal golek ilmu apa? Lak golek gelar to. Kulungkon untuk gelar jebul ora golek gelar, golek penggawean. Begitu untuk penggawean jebul ora golek penggawean, golek duit, golek gaji, gitu kan? Jadi mubeng-mubeng liwat sekolahan, kampus, universitas S1, S2 janjane ming arep golek duit. Nek arep golek duit mbok wis perusahaan kecilik. Kit awal iki mbok wis gawe warung wae. Apa usaha dagang aja timbangane kue pura-pura fakultas syariat, fakultas usuluddin taek kabeh arek-arek iku ah wis yo ae Pancasila ketuhanan yang Maha Esa padahal yo ming dibokong, ming dipreke jane di dalam hidupnya. Mbok wis Indonesia iki dagang aja PT Indonesia Raya. Tuhan iki ketuhanan apa Tuhan ku bingung kue. Nek sing kok akon iki sifate apa wong apa subjeknya? Allahnya apa sifatnya? Nek Tuhanan lah sifatnya. Iku iki benderamu iki merah putih apa merah keputihan? Merah putih. Dudu kemerahan dan keputihan. Dadi sing kok akon iki Allah apa sifatnya Allah? Kok ketuhanan? Mbok wis Tuhannya Maha Esa nek pancen tenanan. Kuwi wae ra iso jawab kok wong Indonesia. Aku duwe pertanyaan akeh banget ning tak omongke engko aku dibuli ning medsos. Terutama ku wong Karang Gintung. Kan gitu, karena murah dan gampang gitu ya, terus aku dibully. Aku kayak banget janjane pengen ngiling ke Indonesia, pengen ora bubar tahun 2040, ya, saiki mulai ngelakoni sing apik, mulai amal soleh, mulai dandani ke iki gitu ya. Aku serius, ini kan aku duduk sopo-sopo. Menteri duduk, kiai duduk, ilmuwan duduk, aku duduk sopo-sopo. Dan aku panjang ora pengen dadi sopo-sopo. Orang pengen dadi apa-apa, ya ngene iki cukup. Wis berlebihan iki. Menurut saya sudah berlebihan rahmat Allah kepada saya. Dadi aku ora mungkin aku nyalon jadi bupati, nur menteri atau presiden, ora mungkin aku nyelondoh apa jenenge dusul ben aku didadekke Gus Dur saya naikkan jadi presiden dan saya yang menaikkan Gus Dur karena saya yang menentukan PDIP milih siapa, Golkar milih siapa? P3 milih siapa? Kalau PDIP sama, kalau P3 sama Golkar milih Gus Dur, maka Habibie kalah. Dan itu saya langsung ngomong kepada pimpinan kedua partai itu. Nek sampean gak gelem milih Gus Dur, partai sampean, besok kalau ada apa-apa jangan minta tolong saya. Aku goodbye karo kowe. Ya aku wong tua kan sok-sok rada medeni sithik ngono kae lho. Gitu. Gus Dur jadi dan Gus Dur takkan Gus nanti sore jam 5 sampean jadi presiden. Dan nanti sore jam 5 saya pamit tidak akan ketemu sampean lagi. Nanti kalau sampean tidak jadi presiden lagi baru saya sowan ke sampean. Saya yang orang pertama yang datang mendatangi Gus Dur ketika dia di impeachment itu jam 2 malam itu. Saya jam 8 udah di situ. Terus Gus Dur minta tolong saya yang bahwa saya yang mengumumkan Gus Dur keluar dari istana kemudian ke lapangan Banteng kemudian ke Ciganjur. Aku sih ngumumkan yang semua wartawan dalam dan luar negeri. Jadi jangan pernah berpikir saya ingin berkuasa di dunia. Ambo saiki rakyat sak Indonesia tanda tangan karo cap jempol ngongkon aku dadi presiden, aku nesu. Bukan aja ndak mau, aku nesu. Kowe dapurmu kaya amanat, kowe iso amanat po. Selama ini kan yang disebut amanat itu kan hanya untuk yang diamanati. Yang amanat itu harus amanat enggak? Harus amanah enggak? Yang lebih diperlukan untuk amanah adalah yang mengamanati. Bukan hanya yang diamanati, kan itu enggak pernah dipikir orang. Jadi kowe mengamanati aku dari presiden, kowe tak tagih. Engko nek aku ono apa-apa kowe mbelani aku apa? Kowe paling melayu kok yo. Aku moh aku. Kok ono dadi presiden apa dadi apa wae moh. Aku gelem nek sing ngongkon telu, siji Allah nomor loro Kanjeng Nabi nomor turun Novia kalau paking. Ngono wae. Liyane kuwi ora. Kuwi tenanan kuwi. Iki mumpung ning Banyumas to, bupatine kan yo yen patihe. Patihe Jayadiningrat tadi bilang bisik-bisikan sama saya. Jadi isi sedulur sidik-sidik gitu loh ya. Oke. Kita teruskan. Nah, sekarang sebagaimana internet itu Anda rekrut untuk menjadi bagian primer sekarang di apa? Sekarang ya di desa Anda, maka itu janjane wong Jawa iki iso nglakoni kuwi kabeh. Kene iki kudune engko tak critani, kudune Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia terutama Pulau Jawa. Jadi seharusnya globalisasi itu berpusat di Pulau Jawa. Engko tak critani apa sebab kok kaya ngono. Tapi kan faktanya saiki ora ada dari pengemis ya dadi pembebek ya dadi pengikut dadi ekor dari perkembangan global kan gitu kan. Nah, Banyumas nek iso punya kesadaran itu meskipun tidak bisa menerapkan dalam skala dunia, tapi punya kemandirian seperti itu. Mergo kowe iki wong Jawa kan, dan kowe iki wong Jawa Tengah, itu lebih penting lagi. Beda dengan Jawa Timur gitu kan. Engko tak critani engko. Tapi itu tema lain. Nah, sekarang Kiai Kanjeng juga seluruh yang dibikin oleh Kiai Kanjeng musiknya itu dia tidak taat kepada genre-genre. Genre ngerti genre iki. Apa tuh jenis genre iki? Aliran ono dangdut. Dangdut iki dangdut iso ning kan dudu grup dangdut. Gitu ya. Jazz ya iso ning dudu jazz. Arab klasik apa Arab modern iso ning kan dudu grup Arab. Selawatan iso ning kan dudu grup selawat, gitu ya. Tembang Jawa ya iso ning dudu grup tembang Jawa. Nah, Kiai Kanjeng itu mengglobalkan kreativitas musiknya, mengkomprehensikan dengan seluruh peta nada di seluruh dunia, gitu ya. Sama dengan Anda nanti harus berpikir global. Jomeng urusan ning kampung apa Karanggintung tok, karena apa yang Anda olah di Karanggintung ini nanti akan terkait secara dialektis dan komprehensif dengan perkembangan di seluruh dunia. Engko mulane engko kudu ditentukan manfaate sepiro apa wae, terus kira-kira ancaman dan mudorotnya apa saja harus kita rumuskan. Tentu harus ada tim yang terus-menerus bekerja, paling tidak setiap bulan itu selalu kumpul untuk merumuskan kembali, mereview kembali, dan mempetakan kembali tantangan maupun keuntungan-keuntungannya gitu ya. Nah, sekarang tadi kan sampean sudah mendengar manungso ya, itu kan tembang Jawa ya, manungso tembang Jawa ya. Kiai Kanjeng ingin mengungkapkan kepada Anda, jare sapa kuwi tembang Jawa, kuwi lagu barat tok. Ayo coba Kiai Kanjeng. Kuwi lagu barat tok kuwi. Nek ora percaya iki saiki. Kuwi lagu barat, wong Jawa kok diapusi. Wong Jawa ora iso diapusi mergo paling pinter ngapusi kok. Ini tadi lagu Jawa apa lagu Barat barusan. Tapi persis loh, itu tadi lagu Menungso loh. Coba, coba sekarang gantian Imam sama Joni. Menungso. Imam. Menungso. Tadi lagunya persis itu loh. Terus di bahasa Inggriskan oleh Joni. Man on the land. Terus, Mam. Ojo ngumbar napsulan angkoro. Don't surrender to your greed and desire. Anggonmu, all is your life. Urip ning alam donya, all is blind life of yours. Para gampang kapusan to kowe iki. Wong buktine lagu Jawa wae lho kuwi, asli lagu Jawa kuwi iso dadi lagu barat rat. Dan kalau kita membawakan Man on the Land, orang tidak tahu bahwa itu manungso. Kalau kita membawakan manungso Jawa tadi, orang tidak pernah berpikir bahwa itu bisa dibarakan. Jadi ojo gumun nek deso kluduk karang gintung kui justru menjadi pusat internet Indonesia pada suatu hari. Gitu ya. Iku gumantung kowe, gumantung kepribadianmu, gumantung keluasan wawasanmu, gumantung determinasi hidupmu atas gejala-gejala kehidupan dan gitu. Nah, jadi sekarang dari situ nanti kita akan belajar lebih luas lagi. Tapi pokoknya intinya saya itu seneng dan bangga. Nah, saiki aku takon sik. Mas Saiful Anwar. Mas, ini mandirinya itu di wilayah apa saja? Yang mandiri internetnya itu bahwa Anda ngene, aku tak cerita sedikit. Dulu tahun sekitar tahun 85 itu saya berteman dengan masyarakat Mandar, suku Mandar. Jadi ada Bugis, di Sulawesi itu ada orang Bugis, ada suku Makassar, ada suku Toraja, ada suku Mandar. Saya itu dekat dengan suku Mandar yang pinter nyantet wong-wong ini kono. Suatu hari ketika saya datang ke Mandar, itu ternyata mereka sedang berduyun-duyun membawa pedang, naik motor kira-kira 300 orang, pergi ke kota sebelahnya yang namanya Majene. Mereka akan menyerbu kota Majene. 300 anak muda dan orang-orang tua, semua bawa pedang, bawa badik, bawa tombak, segala macam. Pokoknya mereka marah kepada orang Majene karena mereka dianggap, orang Majene dianggap menghina Balanipa. Balanipa itu kata kebanggaan orang Mandar yang menggambarkan pasukan Balanipa itu dulu zaman Arupalaka, zaman Bian, zaman Hasanuddin, Sabitul itu pasukan yang luar biasa. Jadi Mandar itu 7 kerajaan di pegunungan dan 7 kerajaan di pantai. Pusatnya di Tinambung lah. Saya adalah orang Tinambung itu. Jadi saya berteman dengan orang Tinambung itu. Mergo kabeh do nyerbu nganggo motor, aku terus ngejak koncoku sing wong Tinambung nganggo motor tak tututi, Mas. Tak kejar 300 orang, tak kejar pakai trail banter kae. Balap nyun sewu ya, tak balap terus kira-kira dapat 200 meter di depan mereka, aku leren motore tak alangke dan saya gini, suruh berhenti, tak stop. Jadi wong 300 kuwi bingung. Iki sapa kok nyetop-nyetop? Musuh wong Mandar do wani. Kae ora ngerti, Mas. Nek aku nyetope wong 10 kan dintekke ya, Mas aku, Mas. Mergo aku nyetope ijen ini iki wedi kae. Kok ana wong ijen kok wani nyetop wong 300? Itu kan soal psikologis saja. Meskipun yo kowe aja wani-wani, ya. Ya. Ya aku ya kudu tatak, kudu percaya diri dan seterusnya. Tak stop ngene iki. Tak stop. Terus langsung bengok, semua kembali kumpul di masjid besar Tinambung. Semua sekarang. Bali Mas, kudu kudu kudu Bali nang kumpul ning masjid, terus aku nguntit, aku mampir nang omahe Raja Mandar. Di rajanya itu panggilannya nek Jogja kan ngarso dalem. Kalau di sana itu marak dia. Terus saya mampir ke rumah marak dia. Dok lawangnya tak bengok, malah dia, kita ke masjid, ini rakyat sedang ngamuk, ini harus kita redakan emosinya. Terus saya sama marak dia ke masjid, dan mereka ternyata begitu takzim kepada rajanya, dan jadi aku ngerti feodalisme orang yang jawab-jawab, jadi nek ngarepe rojone ngene kabeh ngene Mas, nek rojone ngene jadi kabeh melu ngene, nek rojone sikilin yang tengen duur kabeh ngene, aku nek dhewe ora wani ngrubah nek rajane urung ngrubah nek rajane wis berubah sikile ngene iki kabeh do ngrubah sikile. Dadi nganti ngono kuwi taat karo raja. Aku kemudian pokoknya saya minta marak dia untuk bilang nek yang akan ceritakan gini. Saya bilang sama mereka, ini sekarang ini zaman modernisasi, ini pembangunan Orde Baru dan gencar-gencarnya. Nanti di Sungai Mandar itu akan ada jembatan besar. Yang sekarang kan Anda kesulitan hanya dengan jembatan darurat itu, sekarang nanti akan ada jembatan besar, mega, itu nanti akan merupakan rezeki bagi Anda, tapi juga ancaman bagi Anda. Jembatan itu nanti akan menjadi jalan, bagian dari jalan lintas Sulawesi sampai sekarang. Kuwi aku jane yang ngomong mengawur, orang berarti aku ngerti rencana pembangunan apa masa depan, ya orang ngerti aku, pokoknya tak weden-weden, iki engko ana jembatan gede, dan dari jembatan itu nanti segala sesuatu dari kota akan datang kepada Anda. Dari Makassar akan datang, ya. Dari Majene, dari Pare-Pare akan datang masuk ke daerah Tinambung sini. Bisa membawa kebaikan, bisa membawa keburukan. Ya, Mas. Saya kira dosamu dileboni kutho, kan iso apik, iso elek sakarepmu. Jadi misalnya televisi dan radio awalnya dulu. Kan TV iso marake kowe luweh ngerti macam-macam, ning iso marake kowe keset ngaji, jadi bisa menjadi manfaat, bisa menjadi mudarat. Terus saya bilang sama mereka, jadi nanti mulai sekarang daripada Anda berperang melawan orang maju ini, mending sampean setiap habis Jumatan ini berunding. Nanti kalau ada jembatan, Anda akan melakukan apa? Sebab nanti akan banyak barang-barang baru, teknologi baru yang masuk ke Tinambung, dan Anda belum tentu siap. Mending mulai sekarang Anda siap-siap. Karena jembatan itu akan membawa segala sesuatu yang sifatnya nasional dan global masuk ke dalam kecamatanmu dan kabupatenmu. Sekarang pertanyaan saya adalah, kue lak gak jembatan tau ini? Sarva ini kan bikin jembatan supaya internet itu lancar dan mudah diakses di desa Karangkintung gitu, dengan biaya yang ditekan serendah mungkin gitu ya. Sama-sama laba, perusahaannya laba, kelurahannya laba, orang-orang yang sedih laba. Nah, sehingga masalahnya pertanyaan saya tadi, ini yang mandiri itu jembatan itu apa-apa barang sing dilewatkan jembatan? Mas, jadi ini loh. Iki meng gampang entuk sinyal dengan bayar 175 per bulan misalnya. Jadi kowe iso mengakses apa-apa Google, Facebook, apa Twitter, TikTok, Instagram dan segala macam itu. Ataukah kalian juga bikin Facebook sendiri, bikin Twitter sendiri, bikin WA sendiri, yang muatannya itu juga kalian mandiri. Ataukah mandirinya cuma jembatannya, pengangkutnya. Gitu, Mas. Jadi kalau analoginya itu saat ini yang paling dasar adalah tadi jalan digitalnya dahulu. Saat ini kalau kita bicara teknologi biasanya adalah desa diajak untuk berteknologi. Cuman kami mencoba untuk mendesakan teknologi. Sehingga dengan adanya kita mendesakan teknologi itu, semua komponen mulai jembatannya, isi, mobilnya, konternya itu dapat dibangun secara bersama. Gambarannya kalau menurut kami seperti itu. Pakai mandar tadi, yang Anda bangun ini kan jembatannya. Kan muatan truk yang akan lewat. Gitu. Jadi supaya gue gampang Facebookan, supaya murah Twitteran, TikTokan gitu kan. Jadi muatannya Anda tetap tidak mandiri toh? Muatannya belum mandiri. Ya, muatannya belum mandiri. Padahal selama ini yang terjadi di dunia apa? Anda pernah baca enggak? Coba cari, Anda browsing di Mark Zuckerberg yang bikin Facebook itu menyesali dia bikin Facebook. Karena Facebook ini kemudian tidak bisa disikapi secara dewasa oleh masyarakat dunia yang memiliki kerapuhan mental dan kerapuhan psikologis. Aku takon, saiki iki do fitnah-fitnahan ora, do maki-makian ora lewat medsos, maki-makian, iso ora kowe ngomong bener, bisa ndak kebenaran diomongkan di medsos? Kudu kebenaran sing cocok karo genge kan gitu, nek kowe geng Prabowo, mesti disalahke karo geng Jokowi, nek kowe geng Jokowi, mesti dionek-onekke karo geng Prabowo, ya ora? Jadi itu silaturahmi menjadi baik, menjadi pertama baik atau menjadi buruk? Bebrayan rusak pora, termasuk WA, grup WA itu juga kalau kita dewasa itu sangat bagus untuk silaturahmi. Tapi kalau kita tidak dewasa, jamur bengi mesti di apa? Broadcast kon sembayang toh, jamur bengi, ayo tahajud nu toh, kue seneng pemangkel. Aku takon, Anda kalau dapat, ayo kita tahajud nu kayak kue seneng pemangkel. Mangkel. Aku dulu masih ikut gitu dulu. Saya pernah ikut masuk apa grup-grup WA. Anggir-anggir menunggu aku pas wudu arep sholat. Aku arep sholat malah kok ngomong sholat bajingan yang ngono. Aku rasa kok ngomong aku sholat-sholat dewe su ngono aku. Gitu loh. Sekarang saya tanya secara umum saja. Kemudahan komunikasi lewat internet itu nek di prosentase maslahate pirang persen, mudorote pirang persen. Ono suami istri pegatan mung mergo Jokowi Prabowo ya. Ono to? Ono keluarga bentrok satu sama lain mergo siji Jokowi siji Prabowo. Dan itu sampai sekarang loh. Sampai sekarang loh cebong sama kadrun itu sama kampret itu sampai sekarang. Nah, jenengan ini termasuk kampret apa cebong? Kan gitu, Mas. Jadi kita menjadi lebih nasionalis, bersatu sebagai bangsa Indonesia atau terpecah belah? Jadi medsos itu, internet itu menambah persatuan dan kemaslahatan ataukah menimbulkan perpecahan baru? Nah ya kan tergantung wonge lah. Wonge umume iki piye? Wonge iki umume menjadi lebih baik, menjadi congkrah. Karena kita enggak mungkin dewasa, mungkin iki sawung biasa wae sok isih bentrok kok ditambahi kemudahan WA, kemudahan Twitter. Wong kowe Twitter karo ngeden ning WC ya. Ya toh? Tek tek tek tek tek tek wis pokoke tur kowe kan ora ketok sapa-sapa, gitu. Nek wong sportif, nek wong lanang kan ngomong wani dep-depan, nek di internet kan ndak dep-depan, tidak mewajah, tidak adu muka. Dan kalau ndak adu muka kan kowe sampai ada kesimpulan gini. Jane wong sing apik iki sing nganggo topeng apa sing terang-terangan? Sing jantan ki, sing satrio ki nek nganggo topeng apa? Apa buka topeng? Nek cara Jawa. Nah, kowe nek ning medsos kuwi topeng nganggo topeng apa buka topeng? Heh? Bertopeng to? Kalau di medsos kan ada bertopeng to, ora cetok kowe iki sapa alamatmu ning ndi ya to? Gue nak diparani tenan ya ora wani jebule gitu kan. Aku ya mengalami berkali-kali parani tenan takjak jual saiki wani apa kowe. Aku wis tuwa ning aku isih oke aku ngono. Isih oke aku. Aku mencolot isih iso dhuwur banget aku isih. Ning ya mesti ora wani Mas. Semua orang yang membuli saya di medsos itu tidak akan pernah berani ketemu saya. Utawa ketemu yang ngambung tanganku asu bajingan nak jajangi. Yang ngambung tanganku. Kaya yo-yo kae. Pancen. Jadi uang menungso piye to jane gitu ya. Jadi okay, tapi saya tidak mau meneruskan yang subjektif. Jadi, intinya adalah muatan truk yang melewati Sungai Mandar itu tadi kan belum tentu membawa kemaslahatan. Nah, jadi kalau Anda tidak ikut memikirkan apa yang dimuat oleh truk itu ke kampung Anda, berarti kan Anda juga bisa memperlancar kemudorotan. Isara, di saiki gampang ngarep ngonek-ngonek sapa murah, ora perlu ngene-ngene gitu kan. Ya ta? Ya. Kalau dulu kan pulsa teh, ya ta? Saiki malah sekarang kita menjadi sangat mudah dan murah untuk memaki-maki orang, betul enggak? Nah itu kan harus Anda pikirkan. Nah syukur timnya Sarva ini punya programmer, ono sing di sekolah ke IT tenan iso dadi programmer, terus nggawe dhewe, jadi bikin aplikasi khusus untuk Karanggintung. Jadi nggawe dhewe misalnya jenenge Sarva misalnya, ora apa-apa. Karena sekarang Facebook kan sudah akan berkembang menjadi Meta, namanya Meta, dan itu nanti isinya akan mengganti realitas menjadi realitas virtual. Jadi kasunyatan tenanan sing kiwa tengen lawe dikit cilik kuwi engko diganti karo kasunyatan Facebook yang namanya Meta. Nanti akan saiki isi Facebook ya apa wis Meta, sudah Meta. Nah, nanti saya kasih tembang Jawa yang ada kata metanya ya. Berarti mbah-mbah kita dulu wis waso bahwa nanti ono sing makhluk sing jenenge Meta kuwi gitu ya. Dan ini semuanya yang bikin Twitter juga mengeluh, menyesal. Jadi, sekarang Mbah Google kan jadi nabimu toh. Apa-apa takon Mbah Google toh. Ya toh? Google alaihi salam toh saiki. Ya ta? Suwe-suwe tadi Google sallallahu alaihi wasallam itu wa ala alihi wa ashabihi ajmain itu. Nah, Anda kan belum bisa menyikapi itu, maka dalam jangka panjang Mas Saiful, dalam jangka panjang mohon cah-cah nom di sekolah ke IT. Syukur di wilayah programmer gitu ya. Dadi kon kok iso gawe dhewe. Dadi komunikasi bebrayan wong sak Karanggintung ki duwe aplikasi dhewe. Seperti Sabrang bikin simbolik ID ya, bikin simbolik itu di situ ada regulasinya. Nek saiki ngene, saiki kowe arep nulis apa wae, arep copy paste apa wae kan ora ono sensor ya. Tidak ada regulasinya, tidak ada verifikasinya ya toh. Sopo wae untuk ngomong apa wae ngono toh. Nah, kalau yang dibikin anak saya itu si simbolik ID itu, Anda harus jelas ekspertasinya, harus jelas kompetensinya, harus jelas pengalamannya. Anda diuji satu sama lain. Jadi nek kowe ngomong diuber kowe iki tenanan apa ngerti apa ming abal-abal itu ya. Nah, kalau bisa di desa Anda saisi-saisine digawe komunikasi atau WA itu dibikin dengan aturan desa. Oke, WA atau apapun, Facebook boleh tetap Anda pakai. Tapi semua orang desa Karanggintung yang menggunakan grup WAX ini atau Facebook ini, itu ada syaratnya. Orang waton nyondong gitu loh. Syaratnya adalah syarat-syarat ekspertasi, kompetensi, gitu. Syarat syukur, syarat dari. Kue ngomong ngono kue gak kue kisah pola ngono. Lagi-lagi rapopo to mas. Iki kan ngomong apa ya rapopo to. Dan ini urip lah orang ngono. Kue iki ngomong kalau Allah Ta'ala ngono kue lah. Kue iki maling ya. Kalau Allah Ta'ala itu tau saya ingin ngomong medsos. Gitu kan. Jadi kan harus ada checks and balance. Harus ada penyeimbangan. Harus ada regulasi satu sama lain. Nanti dalam jangka panjang menurut saya, Anda jangan hanya mandiri truknya tadi yang mengantarkan lewat jembatan tadi, tapi juga mensensor apa juga melakukan kewaspadaan terhadap apa yang akan bisa lewat yang Anda bikin jalannya itu, gitu ya. Dalam jangka panjang. Jadi mudah-mudahan 5 tahun lagi itu ada programmer dari Karanggintung. Iso nggawe dhewe, jadi iso misalnya nggawe aplikasi Sarva misalnya. Kenapa tidak gitu loh? Wong Jawa kok, wong Jawa pinter-pinter kok. Wong kuwi meng ilmu katon wae gitu. Pinter-pinter cah-caki. Gitu. Cuman pemerintah kita kan kurang menghargai kepandaian dan ketangguhan rakyatnya gitu loh. Nah, bahkan nek ana wong inovatif malah misalnya Jogja ana becak motor wae ribute ra karuan suwe bertahun-tahun kuwi, gitu kan. Engko nek ana wong meneng-meneng gawe mobil harus dipercaya to nek kuwi saiki di Banyumas memproduksi mobil listrik ngono kan. Orang dipercaya tau gue, malah sing dikepiake sing jane palsu. Yang dulu, yang awal-awal 2014 dulu kan ada mobil listrik, padahal gue meng Daihatsu tau gue, meng ditambah-tambah yopo gitu loh. Jadi hanya modifikasi. Jadi kita juga mohon kepada pemerintah agar rembuk Pak, ini ada piye-piye Pak, rembuk kalau konco-konco iki rembuk dengan kemaslahatan nasional, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sematang mungkin, ojo terlalu tadi, jangan terlalu mempolisi anak-anak. Jadi juga harus mengasuh anak-anak, harus menghargai kecerdasannya, menghargai keseimbangan semua yang dilakukan dalam kegiatannya kan gitu. Jadi saya kan njaluk Kiai Kanjeng tahu sampean wong Jawa mesti tahu krungu semut-semut ireng. Semut-semut ireng itu diciptakan setelah ada 4 tahun peperangan yang luar biasa antara Mangkunegaran melawan Belanda. Ya, nanti kalimatnya coba kita analisis dikit-dikit saiso-iso nih. Karena di situ ada kata meta. Ya, Sarva belum ada, makanya nanti kita bikin tembang yang ada sarvanya gitu ya. Gitu ya. Ayo, Mam, silakan yuk. Sang wet sito kuring nyabrang kali Bengawan. Keong kondang jarak sungote, timun ukuran walu Surabaya geger kepati. Tembang Jawa lawas banget ya. Ya. Jadi ini saya angkat ini karena ada tema-tema yang terkait dengan internet mandiri ini. Tapi nanti saya jelaskan. Jadi kue arep gawe internet, opo arep dadi bupati, arep dadi kiai, arep dadi guru, arep dadi pedagang, ning kan tetep padha-padha kudu nasionalis Indonesia to. Tetep kudu Pancasilais to. Sopo wae. Nek maling Pancasilais angel gitu ya. Tapi semua pembangunan, semua bidang, semua jenis-jenis iguh partikele menungso ning Indonesia iki kan kabeh landasane kudu dienggo Indonesia bareng-bareng, go rakyat bareng-bareng. Jadi harus pasti dan jelas nasionalismenya. Makanya Arab internet ya tidak khusus internet urusannya adalah ya akhlak, ya moral nasional, beberayan, semua harus jelas, harus pasti kan gitu. Makanya nah, termasuk mentang-mentang Kiai Kanjeng gawak ke semut-semut ireng karo menungso ojo ngumbar nafsu angkoro, ojo njurko aran iki grup Jawa. Kiai radiakoni ning kelompok-kelompok gamelan ning Jogja ya radiakoni sebagai grup Jawa. Nah, saat durungnya saya mengajak Anda semua untuk mendiskusikan semut-semut ireng kuwi. Ya, nanti per kalimat dan per kata saya coba tafsirkan. Dan ini belum pernah saya lakukan dimanapun. Harap Mas Saiful mengerti bahwa saya belum pernah menafsirkan semut-semut ireng ini sepanjang Mak Ihan 30 tahun. Baru sekarang ini Allah kasih kepada saya. Ning sak durunge kuwi ben ora salah paham, rumah samu Kiai Kanjenge grup Jawa apa? Grup Arab apa? Grup Solawat apa? Grup Dangdut apa? Ning arep dangdutan ya iso gampang. Jadi Kiai Kanjeng ketika pentas di Finlandia, itu kita berfestival dengan grup dari Thailand, dari Perancis, dari Italia, macam-macam. Itu setelah pentas Kiai Kanjeng seperti ini, pemusik-pemusik dari Perancis itu menemui teman-teman di belakang panggung dan dia bilang, Anda ini kurang ajar. Jadi mereka itu, karena mereka kenal musik, ngerungai Kiai Kanjeng ini bingung, mesti kapusan. Jadi dipikir ini jebul rono, jebul runu. Jadi mereka itu merasa, Anda itu bullshit, Anda itu bajingan itu. Jadi itu senada dengan Perdana Menteri Inggris setelah melihat pementasan Kiai Kanjeng mengatakan seharusnya dunia itu dikelola dengan cara seperti Kiai Kanjeng mengelola musik. Ini, nek kowe ndelok ngene iki mau ya, bapak-bapak sekalian. Kuwi kok arani Jawa ya iso, kok arani Barat ya iso, kok arani apa wae iso. Sebenarnya sak dunia iki jan-jane ya rano Barat, rano Timur. Ini membuktikan bahwa tadi itu lagu menungso karo Man on the Land jane ya padha. Jadi kita tuh jangan mau dihapusi, wong Jawa dihapusi. Wong Jawa ki mbahne wong Yahudi. Ning dunya saiki sing paling banyak ngapusi ki wong Yahudi. Mongko wong Jawa kuwi mbahne wong Yahudi. Kuwi tak kandhani tenan kuwi. Nek wong Yahudi gak turunan Nabi Ishak. Wong Arab turunannya Nabi Ismail. Jadi mereka itu anak-anak baru. Nek wong Jawa ki mbahne Nabi Ibrahim kok. Gusti Allah menghibur Nabi Ibrahim dikai bojo sing nomor loro kuwi saka Jawa. Jenenge sapa Mas? Hajar. Hajar kuwi rumangsamu wong Arab po. Hajar nek cara Arab kan watu. Mosok ana wong wedok jenenge watu. Nek ning Jawa hajar kuwi ki hajar Dewantara, wong sing wicaksana, wong sing iso ngajari menungso liyane. Ki hajar Dewantara, ki ajar. Jadi kata ajar itu istilah Nabi Ibrahim itu orang Jawa. Nek ora percaya doleki dhewe kono. Nek ora terus apa? Nek wong Arab masuk jenenge hajar. Nek hujrah itu kamar, hajar itu batu. Mosok ana wong wedok jenenge watu. Jadi itu salah satu fakta bahwa Indonesia ini nek biyen bener le merdeka, nek bener le rundingan panitia persiapan kemerdekaan dulu Bung Hatta, Bung Karno dan lain-lain itu, janjane kene iki super power, Mas. Alamnya nomor satu kayanya, tambangnya melimpah-limpah. Dan kita nanti akan menemukan hal-hal baru di bawah tanah kita yang akan membuat kita punya supremasi di dunia. Maka harus punya pemerintah yang canggih, harus punya pemerintah yang mengerti alamnya, mengerti lautannya, mengerti gitu loh. Nek ora Indonesia ya wis Banyumas. Banyumas kudu ampuh. Karena Banyumas itu juga khusus, harus dipelajari. Banyumas beda sama Banjarnegara, beda sama Semarang, beda sama Madiun, beda sama Jombang. Banyumas itu ya khusus. Itu loh. Bukan karena saya punya hubungan darah sedikit-sedikit ya. Tapi pancen Banyumas ya, lho Banyumas ki iki aku ora iso ngomong Banyumasan ra iso aku. Nek jenengan Jawa ini kan Jawa janene apa? Ngapak. Ane lek enak to. Ngapak ki ya bojoku nek wis kumat kae ya metu ngapake. Tur fasih banget kae. Aku ra iso kuwi. Dan itu Jawa ki Mas ya, di mana-mana Pak. Misalnya gini, Cirebon sama Banyuwangi. Cirebon kan perbatasan dengan Losari, Cirebon dengan Sunda. Ning ndi-ndi kuwi nek perbatasan kan biasanya kan tanggung Mas, mentah to. Jawa ora, Sunda ora. Tapi kan sekarang Anda tahu Jawa Tengah bagian barat ini kan punya karakter sendiri yang bukan Jogja, bukan Jawa Timur toh. Demikian juga Osing Banyuwangi. Dekat dengan Bali tapi mereka punya karakter sendiri, musiknya sendiri, geraknya sendiri, mereka mateng. Jadi di Jawa itu la syarqiyah wala ghorbiyah. Kene iki wong alam semesta. Manusia Jawa adalah manusia yang paling lengkap, manusia yang paling dapat fadilah dari Allah. Sehingga kepulauannya itu dibikin 2/3 lautan. Ngerti ceritanya sampean Pak Durung tahu kurungu ning ya pancen orang mungkin sampean kurungu ngene ngene iki. Dadi biyen Gusti Allah iki nyeluk malaikat Jibril, Bril undangan anak buah murene ya, 100 200 ngono malaikat dipanggil nggawa ember kabeh iki tak soki kesejahteraan, rezeki sing akeh. Terus malaikat Jibril karo anak buah 100 kuwi nggawa tong gede banget kae Mas. Kuwi nang bumi kabeh sokke ning bumi. Kesejahteraan dari Allah disokke di di ember iki disok kene Mas ya. Nah kuwi pas tekan bumi iki ning kepulauan Indonesia iki dadi mulane disoki saka langit oke banget akhirnya 2/3 menjadi lautan. Ngono ceritane biyen nek ora percaya tak kono dhewe nang Gusti Allah. Ngono kuwi maka Indonesia menjadi negara maritim maka sejak awal pemerintahnya harus paham Banawa Sekar. Banawa Sekar itu Banawa itu apa rek? Banawa itu lautan, Sekar itu kembang. Jadi kan saiki ngene iki, wong nek nang segoro berlayar kan ora kelingan kembang, gitu Mas. Nek uang nandur kembang ya ora kelingan segoro. Maka harus dipersatukan antara kewaspadaan segoro dan kewaspadaan kembang. Itu namanya Banawa Sekar. Saya sudah pernah bikin pementasan Banawa Sekar di Balairung Mojopahit yang datang 40.000 orang. Neng yo dora gelemuru ngok keok doan. Neng ambisi pribadi dan kepingin sugih dhewe wae itu loh. Sebenarnya Indonesia itu dahsyat, dahsyat. Sampai ngerti, ini saya ceritain dikit sebelum kita kembali ke semut-semut ireng ya. Ini Borobudur ya, Borobudur. Sik-sik, Banyumas, Wonosobo, sak wilayah ya, Wonosobo, Banjarnegara, kisah. Iki biyen keratonnya Kanjeng Nabi Sulaiman. Kau yang kau dibully kok. Mulanya enggak ya, diwe enggak ya, aplikasi diwe kan. Oke, Borobudur, terus kalau sampean lihat Google Map ya. Saiki sik muga-muga sok-sok Sarva Map ngono ya. Ya, ada Sarva Map ngono ya. Ngono. Ku iso no kudu disekolahke bocah-bocah kuwi. Kudu iso. Apa ngono ora iso? Mesti iso kuwi. Mesti isone wong Jawa kok. Wong Jawa ki sing apa meneng barang katon ya, barang ketok. Wong sing ora ketok wae pinter kok, gitu. Gitu. Jadi wong Jawa kudune pinter-pinter tenan kae itu. Borobudur kalau Anda di map ya, itu kan sekitar 40 derajat naik ke di India itu Taj Mahal. Terus Anda lihat Taj Mahal menuju Ka'bah itu berapa derajat? Turunnya enggak sampai 5 derajat, hampir sejajar. itu semua mengandung filosofi. Jadi nek Borobudur itu dulu didirikan itu pada abad yang sama dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, abad 6 menjelang 7 gitu ya. Karena Nabi Muhammad 672 toh gitu. Nah, Borobudur itu disiplinnya, disiplin putarannya namanya paradaksina. Jadi mutere mengen kayak jarum jam. Apa sebabnya jarum jam? Jarum jam itu adalah putaran nek kowe gawe kumparan mengen ngene iki, nanti Anda akan menyerap tenaga dari atas ke bawah. Jadi tenaga apa semua energi dan kesejahteraan dari langit dari alam semesta itu terserap ke bumi melalui putaran paradaksina yang ada di Borobudur. Makanya Borobudur kuwi jenenge puncaknya namanya Catra. Ketika Borobudur digali, itu catranya sudah hilang. Artinya antenanya sudah hilang. Antenanya sebenarnya untuk dengan putaran tadi akan ada energi dari langit yang turun ke bumi. Jadi dengan itu sebenarnya Pulau Jawa adalah pusat kemakmuran dunia aslinya. Sudah direncanakan seperti oleh Allah. Gitu ya. Nah, orang Jawa ini medeni ya, panjang. Ya, apa yang bisa? Jadi malaikat bisa, jadi setan apa meneh gitu ya. Gitu ya. Dan itu serius, Mas. Nanti dari Borobudur itu kita harus berjuang keras untuk mencapai puncak materialisme dan kesejahteraan dan kemewahan dunia yang dilambangkan oleh Taj Mahal. Nanti setelah Taj Mahal kita kan harus mati, harus kembali ke Allah, harus kembali ke Ka'bah. Maka Ka'bah itu putarannya menentang jarum jam, yaitu parasawiya namanya. Jadi nek arah jarum jam itu menyerap energi dari langit ke bumi, kalau di Ka'bah itu parasawiya itu mengirimkan energi dari bumi diserap oleh langit. Jadi nek cara Islam Borobudur iki tunggu inna lillahi, semua itu dari Allah, terima di sini dan kita jadikan kemakmuran di dunia. Terus nanti kita kembalikan kepada Allah ilaihi rajiun melalui tawaf menentang jarum jam itu. Iku tenanan kuwi, iku teoriku tapi kuwi. Aku enggak dhewe kuwi ya. Nek ora percaya ora apa-apa, ora apa-apa. Ning pokoke sebenarnya Allah sudah memberi petunjuk sangat jelas, jangan dipikir firman Allah hanya ada di Quran. Tiap hari Allah berfirman nang kowe, kayak ngipi barang to Mas, ngipi kelingan apa meneng-meneng kelingan apa ya to. Itu namanya ilham. Ilham kuwi nek dienggo kowe, nek dienggo nabi jenenge kuwi wahyu, nek dienggo para wali jenenge karomah kan gitu kan. Tuh. Nah, tiap hari kan Allah mengirim firman-firman. Tiap hari kan kowe meneng-meneng kelingan apa? Wah, iya ya aku tak gawe sarfa, aku tak gawe desa bebas. Itu kan semua firman Allah. Meskipun tidak resmi ada di dalam Al-Qur'an. Saiki jenengan tahu ya. Nabi Musa diuber-uber karo pasukan Fir'aun, jur tekan segoro wis kepepet karo Gusti Allah dikai jawuh, "Ya Musa idrib yasokal bahr." Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke air laut ya. Aku takon, upama Nabi Musa ngene, perintah Allah kan yo mung ketutuk banyune sigar ora, Mas? Nah, untuk supaya banyune iki sigar, segoro iki harus ada perintah Allah ndak? Bisa enggak banyu sigar oleh pukulan Nabi Musa? Enggak bisa toh? Nabi Musa kan enggak berkuasa, yang berkuasa Allah, kan gitu. Jadi Allah juga memberi wahyu, firman kepada air, wahai air laut, membelahlah engkau kalau disentuh oleh tongkatnya Nabi Musa. Cuman orang ning Quran. Kuwi wae, orang ning Quran. Ning utekmu kan kudu ngerti nek ana ngono kuwi to. Kowe dikai wahyu Allah tresno karo cah wedok kae. Rumangsamu kae ora dikai wahyu po. Ana ora cah wedok sapa kowe ngrabi. Mesthi kae dikai wahyu dadi gelem ngrabi kowe, digathukke karo Gusti Allah kuwi jenenge azwaj. Bener lah Mas. Gitu, jadi wahyu Allah itu enggak pernah berhenti. Firman Allah itu terus menerus. Dan kita harus membuka hati kita, iktikad baik kita, husnudzon kita kepada Allah terus menerus. Supaya usaha sampean ini tidak hanya bernilai dunia, tapi juga sekaligus bernilai ketuhanan dan akhirat. Ngono ya. Itu prakteknya adalah bahwa wong sak desa kuingku sejahtera lahir batin. Jadi sehat walafiat orang sehat dok Pak. Wong wis cetok kok sehat walafiat. Kita duduk sehat toh. Biar wis ngerti sehat toh. Afiat toh apa? Afiat toh kesehatan rohani. Kesehatan rohani ya. Jadi kuwi duwe internet dhewe kaya ngene iki akan mendapatkan kesehatan dunia maupun akhirat, kesehatan jasmani maupun rohani ya. Sehat wal afiat. Ning saiki ora tau dinggo. Nek WHO ora paham afiat kuwi. Kemenkes ora paham afiat. Ning kuwi kudu paham. Terus rasa bantah wis ben wae kono ora mudeng, sing penting kuwi mudeng kan gitu. Ben wae dunyo arep ngopo sing penting Banyumas ngene iki, duwe keyakinan dhewe, duwe kepercayaan dhewe kan gitu. Gitu. Rasa ngurusi nek dunyo kok ya ben wae. Sing penting kowe ora kan gitu. Jangan mau Anda sedih oleh Indonesia, oleh dunia, jangan mau. Jangan mau energimu ditarik oleh mereka. Jadi nek aku bayangke kowe ora bahagia iki ya lucu. Kudu bahagia nang opone lho sing marake ora bahagia iki. Duit ora akeh kok bahagia, kok ora bahagia. Ora apa-apa ora nduwe duit ora apa-apa. Ora apa-apa, aku ya ora nduwe duit, aku ya ora sugih babar pisan. Ning Gusti Allah njogo aku aja nganti kaliren. Alhamdulillah to kuwi. Upama aku kaliren Gusti Allah salah ora? Gusti Allah tanggung jawab ora? Tanggung jawab. Tetapi kalau saya kaliren karena saya malas bekerja, tanggung jawab ora Gusti Allah? Ora tahu jadi Allah itu wajib ndak bersikap adil. Allah wajib bersikap adil gitu. Ya sak karep-karepe wong dhek sing gawe kok. Dhek sing gawe, dhek sing duwe diwajibke. Kewajiban itu hanya menimpa orang yang berkaitan dengan orang lain, betul ndak? Maka ada kewajiban. Nah, Gusti Allah karo sapa? Wong dhek iki gawe kuwi ben ora ijen kok. Ijen tilang dilem ketak DP. Aku tak gawe wong Banyumas seger-seger ya toh. Terus Gusti Allah menikmati kowe. Allah juga bersyukur. Allah sendiri itu asyakur. Allah itu maha bersyukur ojo lali. Jadi hanya kita yang matur nuwun, Allah juga matur nuwun. Kowe kok ya gelem tak gawe ngene kan. Kuwi Allah itu asyakur. Kalau bersyukur tanda itu asyakir. Tapi kalau asyakur itu Allah maha bersyukur. Jadi Allah juga mensyukuri kowe. Kowe dadi wong apik, Allah bersyukur. Kan Allah janji dagang karo kowe kok. Nek kowe gelem nyerah ke iki, kowe tak kei 700 kali lipat. Ngono toh? Kan kok jelas kok perniagaan Allah dengan hambanya itu jelas gitu. Maka mari kita setor kepada Allah supaya segala sesuatu itu oleh Allah dimudahkan. Ngono ya. Jadi ojo lali tetap di Karang Gintung ada grup sholawat, ada kelompok wirid. Ojo. Lu selawat kuwi apa? Selawat kuwi kartu vaksin aku ngarani. Angger kuwi wis nduwe kartu vaksin mlebu bis bebas, mlebu sepur bebas ngono lho. Dadi nek kuwi selawatan kuwi mlebu swarga iki gampang. Apa sebabe nek kuwi dhewe ora gawe kartu kuwi rumangsamu kuwi iki pantes apa mlebu swarga? Aku takon. Ayo sapa sing merasa pantas masuk surga? Angkat tangan. Raenane kaya ngono mlebu swarga. Gitu? Aku ya ora pantes. Makanya Abu Nawas sampai bikin kalimat ilahi lastu lil firdausi ahla ning wala aqwa ala narjin. Aku iki ora pantes mlebu swarga Gusti Allah. Nanging nek kula dilebokke neraka nggih mboten kiat. Ngono benausi ya ngapusi Gusti Allah kae. Glembuki kae. Kaya Madura, kaya Madura. Ya Allah, saya ndak pantas masuk surga ya Allah. Kalau masuk neraka ya janganlah, kan gitu kan. Ngono Madura ngono kuwi. Gitu. Jadi teman sekalian, terus sekarang dari situ tadi saya ingin mengatakan bahwa mohon kita tiap hari itu ngene Mas. Tadi kan kita di acara yang tadi itu kan kowe nek ning Quran kuwi sing mendapat kemurahan dari Allah iku sing nglakoni sholawat, istighfar. Terus ndungone hasbunallah wis serahke sakur Gusti Allah ki maha penolong, maha mewakili kamu dan maha mengurusi urusan kamu. Jadi hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi aku iki bendino iki mergo aku ora iso jawab toh. Masalah Indonesia iki aku kon jawab ya ora iso, Pak. Muruwete kaya ngene. Aku wis sowan Kanjeng Nabi, Nabi Musa barang wis prek rasah ngono kuwi ya. Nabi Ibrahim ning kene dipecoki kowe, gitu kan. Aku wis sowan macam-macam ning tetep aku ora iso jawab. Nah, tapi kan saya ndak tanggung jawab. Saya kan bukan presiden, saya kan bukan pemimpin nasional. Saya kan ming kanca mumbahmu paling pol toh. Dadi aku yang nek mbagi kewajibane sing penting tresno lan ngayomi ngono to. Ning aku ora kewajiban nguripi kowe to. Karep mau kon transfer bensasi nang kowe ngono ya modar apa wegah aku dan aku ndak punya duit gitu. Tapi saya hanya seorang mbah, hanya seorang saudara, seorang saya keluarga sama Anda semua gitu to. Nah, aku ora iso jawab, Mas. Semua masalah tuh di dunia, di Indonesia banyak yang saya jawab. Makanya donga kuwi ora aneh-aneh hasbunallah. Wis pokoke Gusti Allah engko sing nyukupi sak kabehane Gusti Allah sing mewakili. Gusti Allah sing menjadi duta kita. Allah itu juga wali. Kita itu walinya Allah, Allah juga wali kita. Absud to kuwi, ampuh to kuwi. Dadi Allah ya walimu, kowe ya waline Gusti Allah. Jadi kita saling mewakili, saling mewakilkan gitu ya. Nah, sekarang dari situ saya biasanya Pokoke jari Gusti Allah ki sing ora diadab, sing ora disiksa itu artine sing ora di sing digampangke uripe, sing ora dingel-ngel Gusti Allah kuwi wong sing sholawat, wong sing istighfar karo hasbunallah kuwi. Dadi saya kalau tiap hari kalau sholat 5 waktu ya, itu aku mesti istighfar sik ping 9 terus sholawat ping 9 bar kuwi hasbunallah wa ni'mal wakil kuwi ping 450 sedina. Nek langsung kan ya meniren kuwi ya. Gitu. Cicil wae satu sholat ping 90 orang nganti 5 menit loh kuwi Pak. Orang nganti 5 menit kok kuwi. Ping 90 nek ping 5 berarti 450. Jadi kira-kira ping 450 kuwi urusanmu kabeh iku diberesi karo Gusti Allah insyaallah ngono ya. Urusanmu kabeh diberesi nek kurang ditambahi nek renyat ditambal gitu ya, dilem gitu ya. Pokoknya diutuhkan dan dimaslahatkan dakan Allah Subhanahu wa taala ngono ya. Ya, ini bukan fatwa aku ngandani nek kowe gelem nganggo kuwi ya alhamdulillah aku ya melu seneng. Ya. Tapi menurut saya itu merantasi kabeh. Apa saja urusan rumah tangga, urusan keluarga, urusan RT RW, urusan kampung, urusan kabupaten, urusan pemerintah, urusan utang piutang semua diberesi oleh Allah dengan catatan kita istighfar, sholawat, terus hasbunallah ping 450 sedina. Syukur bengi gelem sembahyang terus mangane kuwi dileng-dileng kopi to. Dileng-dileng ketap-ketip ngene wis kesel ngene wis kesel itu. Gitu. Wis dimangane kowe nulis story WA terus gitu. Engko kowe gelo dhewe. Sesasi meneh maca dhewe isin kan gitu kan. Ya ta? Ya ta? Kok waca meneh kan isin dhewe ta kowe? Ya. Mending kita khususkan salat malam pokoke bar jam 12 iki pokoke bane wudu terus sembahyang terus sila wae dan aja leren nek urung 450 hasbunallah wa ni'mal wakil. Cepet kok kowe ora nganti 10 menit. Oke, itu yang dari itu yang urusan landasan hidup kita harus jelas tadi ya, sampai ke nasionalisme. Nasionalisme itu juga sebenarnya jangan didramatisir, nasionalisme itu kan universalisme dalam skala nasional. Itu kemanusiaan tapi di dalam batas bangsaan, maka disebut nasionalisme. Apa nek mentang-mentang kue nasionalis, ada orang ngemis di Malaysia atau KKI, mergo kue Indonesia, ngono, tak ora to? Apa ada orang kecelakaan di Kuala Lumpur, kue meneng bahaya, aku nasionalis Indonesia kok iki apa Kuala Lumpur? Apa ngono lah ndak tahu. Jadi nasionalisme itu adalah kemanusiaan universal di dalam skala nasional. Tapi jiwanya tetap jiwa universal. Jadi, nulung wong nulung rasa takon apa ana wong ketabrak motor terus kowe moro sik kowe Islam apa Kristen? Islam. NU apa Muhammadiyah? NU. Jokowi apa Prabowo? Amot selak modar wong itu. Selak modar tulungen, nulung kuwi nulung titik. Gitu ya. Sing pokoke makhluk Allah tolong titik, ndak pakai koma. Gitu loh. Soale ono ning nggon aku mbiyen iki jaman Orba biyen Pak sing kuasa lak Golkar. Terus sing nglawan kan P3 sama DIP. Ya, terus ono wong nggon aku ning di Jombang itu kan nek bar panen iki nguyang. Nguyang itu artinya menjual pada desa sebelah tuh orang yang butuhkan diangkut nganggo sepeda kae. Jadi 2-3 karung itu dipunya tekan dalan iki ngelimpang. Sak mentura sak desa kuwi ora sing gelem nulung. Rek tolong rek gitu. Sing kono aja ditolong ku Golkar iku babah, jarno ae modar ngono kan. Terus kepeksa Tarwi jenenge bocah kuwi. Aku P3 saiki rek, aku P3 lagi ditolong Mas. Nah, aku akan Anda kan itu kan bukan nasionalisme adalah kue nolong sapa wae kalau perlu meskipun dudu wong Indonesia lah ngono to. Kan dudu wong Islam apa dudu wong sak ora masalah pokoke menungso benane Gusti Allah. Gitu kok tolong dah titik. Gitu aja. Itu namanya nasionalisme di Indonesia ya. Tidak terbatas pada skala kebangsaan dan teritorial geografis Indonesia gitu ya. Nah, sekarang kita berangkat kembali ke semut-semut ireng. Mam aku dilek ya. Semut-semut ireng anak-anak sapi. Wong Jawa iki lambangnya semut ireng kuwi. Semut biasa, okeh ya toh. Wong Jawa iki ireng ora kuning toh. Kejaba sing duwe perusahaan iki kuning mergo minyak wanginya beda, minyak sabunnya beda kan kita tiru toh kuning iki Mas. Nek rata-rata lak semut ireng toh. Ning aja lali kowe iki anak-anak sapi, anak-anakmu ki ampuh-ampuh. Semut manak sapi. Jadi, generasi muda Indonesia itu pedet-pedet kae. Dadi nek ketemu cah nom ning dalan, edet-pedet ngono ya. Jadi semut Indonesia itu memperanakkan generasi sapi, anak-anak sapi. Jadi kita itu makin lama sebenarnya makin hebat karena dari semut kita menjadi kalimat kebu bongkang nyabrang kali. Kebu bongkangnya apa? Dudu kebu bongkang, kebu bongkang nyabrang kali Bengawan. Keong kondang. Sik. Kebobong. Kebobong. Dudu kebobong kang. Kuwi kebobong kang nyabrang kali Bengawan. Tahu mikir kuwi ora? Kuwi dudu kebobong kang asli. Apa to kebobong kang kuwi ora? Kuwi kebobong. Bong apa? Bong kuwi anak pring sing isih cilik kae. Dadi kuwi nek kenduran kae, oh iki bong enake kaya ngene apa meneh pring ngono ya. Kan ngono Mas ya. Bungwe penake kaya ngene apa meneh pring ngono ya. Bu sungune iki kaya bung. Iki jenenge bobong. Nah, sekarang saya tanya, ana ora bung nek sungune kebo iki warnane apa? Ireng to. Nek bung rada puyeh putih to. Berarti kebone kebo bule kuwi. Nah berarti ono rombongan bule sejak Portugis sampai Londo sampai globalisasi nyabrang kali Bengawan artinya nyabrang nang desomu gitu ya. Jadi kue ketekan bu bule ya duduk kebu ireng loh ya. Wong iki nebung kok gitu kan. Jadi Anda sedang berada di dalam ancaman penjajahan tingkat pertama waktu ya nyabrang kali Bengawan. Itu semua simbolisme terus Mas, terus Mam. Keong kondang jarak sungute. Keong kondang. Sungut ya Mas. Saya sudah bilang sama beliau, sungut kui antena. Antena. Jadi kita akan memasuki zaman di mana antena itu begitu pentingnya. Sejak sebelum internet ya wisana antena itu nggo TV-mu to. Kuwi nek liwat ning dindike ning gunung-gunung barang kae arep nang Bumi Ayu ngalor, kuwi kan antena iki berderet-deret kae. Dadi kan kuwi keong kondang jarak sungute. Jarak sungune. Sungute. Jadi kita akan memasuki satu zaman di mana ada komunikasi dan interaksi nasional internasional melalui antena-antena kuwi kan mengagumkan kuwi. Kok iso ya ana kotak njero ana gambare, njero ana Pak Harto pidato, njero ana Titik Puspa nyanyi misalnya ngono. Kan kuwi mosok kowe ra gumun. Gumun no. Itu kan sangat mengagumkan. Itu teknologi dulu loh, belum sekarang. Sekarang lebih dahsyat lagi. Saya ingin ngene-ngene dulu, ngene tok, tak ngene metu sembarang kok gitu ya. Terus, Mam. Timun wuku ron wolu. Ron itu apa? Daun. Nah, Anda itu harus punya wilayah-wilayah keilmuan minimum 8. Yang paling fisik adalah 8 penjuru angin. Tadi ilmumu itu kudu jangkep 8 penjuru angin. Itu pun tidak hanya materialisme. 8 penjuru angin itu bisa 8 asnaf, bisa 8 aras, bisa macam-macam. Jadi kita, anak kita harus kita didik karena ada sudah terlanjur ada kebobong kang nyabrang kali. Anak kita harus punya keluasan ilmu, harus punya cabang-cabang yang bermacam-macam dan pemerintah harus sangat serius untuk mendidik anak generasinya agar supaya siap menghadapi berikut-berikutnya nanti mau. Berarti kalimat ini. Surabaya geger Kepati. Surabaya geger Kepati. Bukan kota Surabaya, maksudnya Surabaya itu satu situasi di mana benda-benda alam itu dijadikan alat untuk geger. Yo tambang, yo lautan, yo sungai. Kan kali ini rusak kabeh. Nek kali Serayu siapa ya? Apa wis asat? Masih oke ya? Oh, dahsyat kan. Apa meneh kali Serayu dahsyat berarti Banyumas ki oke. Kali kali neng nggon aku wis asat kabeh. Brantas wis rada asat to piye. Kali Brantas sing kondang kae wis rada asat. Nek kali Serayu masih oke berarti memang ekosistemnya orang Banyumas itu pol kan gitu. Gitu ya. Karena Mas siapa? Mas Saiful ya. Ada pemahaman ben Rone Walu ya. Kan nek jenengan kan sekolah kan ngerti ekologi. Ekologi itu ilmu tentang lingkungan hidup. Terus nanti ada kesadaran ekosistem. Lingkungan hidup itu bermacam-macam yang merupakan sem. Nek kowe mateni ula, engko ana homo tikus ngono to? Ya ra. Nek kowe mateni tikus, engko ana homo berikutnya. Kenapa banyak hama kemudian dipangkas dengan pupuk-pupuk yang kapitalistik dulu itu kemudian tanahnya rusak karena kita tidak paham. Sekarang ekosistem kita kembalikan lagi. Jadi Pak Bupati mestinya mikir itu juga. Bahwa apa saiki misalnya tikus kan tikus itu homo tikus itu kan orang yang ewan Mas, berjuta-juta toh. Berjuta-juta. Tapi hama itu kan karena ekosistemnya diputus kan gitu. Apa mangan itu harus kita pelajari supaya tidak muncul mergo kelangan panganan secara ekosistemik, maka sing dipangan pada jagung kita, kedelai kita gitu loh. Itu namanya ekosistem. Nah, sekarang ada pemahaman baru yang namanya ekosofi. Bukan hanya ekologi, ekosofi. Jadi aja lali jagung kuwi sapa sing iso nyukulke jagung angkat tangan. Ora iso to. Kuwi isone kan gejik ngerti ya Mas. Kene gejik ora? Gejik. Panja ya. Panja ngene iki njur tanahnya berlubang terus gak iseni jagung, gitu kan? Takon sing nyukul ke jagung sopo? Ya dengan sistemnya Allah, dengan malaikatnya dan lain dengan petugasnya gitu ya. Malaikat itu dudu makhluk le. Malaikat itu adalah kepanjangan kekuasaan Allah. Bisa berupa apa saja. Sebagaimana Anda tahu iblis itu jin. Iblis kuwi jin, maca Quran ora percaya. Jadi jin bisa jadi malaikat, sebenarnya manusia berarti juga bisa jadi malaikat. Karena malaikat itu fungsi, bukan makhluk. Benar ya? Jadi fungsi. Malaikat artinya tool of authority. Kepanjangan tangan dari kekuasaan Allah, dan itu terserah Allah. Kaya Nabi Sulaiman wae entuk nganggo jin kok. Nabi Sulaiman itu punya karyawan, punya ASN itu jin, barang setan barang ono. Manuk barang ono. Nah, nek bupati kene duwe karyawan jin kan menarik tau kuwi. Gitu. Mulane kok kudu rupa jin bareng bupatine sok-sok kan gitu. Karena Nabi Sulaiman dulu pegawainya ada yang burung hut-hut itu kan. Jadi kenapa burung? Karena burung itu spektrum meripatnya itu bisa melihat sekian ribu kali lipat dari yang bisa dilihat oleh spektrum matanya manusia. Jadi misalnya nek kowe iso ndelok iku ya abang ireng coklat kuning. Nek manuk ki iso ndelok warna yang kita enggak bisa lihat. Jadi enggak ada namanya juga wong kita yang beri nama kuning coklat yo. Manuke kan orang kayak jeneng. Tapi manuke iso ndelok warna-warna sing dudu coklat, kuning, ijo kuwi tenan nek ora percaya dadi yo manuk kan gitu. Piye meneh gitu. Itu serius. Nah, kita kembali ke semut-semut ireng tadi supaya ilmu kita ilmu ojo gitang, wong sikil ora entuk gitang, ojo pincang. Wong kuwi dikake wutu karo Gusti Allah. Driji lima ya, aja dinggo meng telu tok, apa meneh diume siji tok ngene-ngene iki. Asu kok cah-cah ini. Driji kelima ya, berani aku sok ngomong asu kuwi karena itu yang bisa membuat Anda langsung tertawa. Jadi tujuan saya adalah merangsang kegembiraan Anda. Tur asu ya ora salah apa-apa to, Mas? Asu lak ora salah apa-apa to. Nek kowe misui wong asu, asune nesu. Lho aku iki salah apa? Kok gawe misui wong ki aku iki salah apa? Asu lak ora salah to, Mas. Apa ana asu sing dosa? Ya ora ana. Asu ki bebas, merdeka, tidak diadili Allah. Gitu, dan mereka nanti masuk langsung masuk surga semuanya gitu ya. Sama gitu loh. Nek kene kan diadili sik. Dihitung sik. Oke, jadi tadi sampai mana ya Mas? Oh, ya. Makanya yang diingatkan asu toh Mas. Aku ngomong semono kaya ayat-ayat macam-macam sing dieling-eling ning siji, asu. Atau dan asu kok saja. Oke. Kita tidak bisa terlalu lama, ini waktu tinggal 10 menit menurut panitia dan saya harus taat kepada gitu ya. Oke, Mam, diteruskan Mam, berarti Mam. Geger wong oyak macan. Oke, jadi Surabaya itu gambaran bahwa alam dan kehidupan manusia itu mengalami geger, mengalami kisruh, mengalami congkrah, mengalami disharmoni gitu ya. Oke, terus. Den wadai bumbung. Ini wong Jawa ini, kabeh ini ada yang jenenge mupus, ngerti Mas ya? Wong Jawa duwe sumeleh. Oh, bahasa Arab sumeleh. Bahasa Inggris e. Modar po, ora ono. Kuwi mung wong Jawa sing iso mencapai tingkat kebijaksanaan yang disebut sumeleh. Rasa tekan sumeleh wis. Kunduran truk bahasa Inggris e apa? Eh? Wis ora iso ta Mas pasrah bongkoan wis ora ono kuwi. Kami sosolan pemene wah wis modar wong Inggris modar. Dadi bahasa Inggris iki aja digumuni, aja dikagumi dunya iki. Mergo jan-jane sing paling mengagumkan di wong Jawa. Ambue nek bahasa Inggris mung bad smell. Nek Jawa kuwi ambek 30 ana kuwi. Basin, bacin, badek. Perengus. Sing dengar apa meneh? Oke banget to, Mas. Nek uyuh pesing. Nek batang din, ya nek apa? Nek sego ngliwete gosong tangit. Lu kaya ngono kok ora dadi pemimpin dunia. Kita tuh pemimpin dunia. Makanya kalau cari presiden, cari bupati itu yang mengerti bahwa kita adalah bangsa yang oleh Allah diberi keunggulan-keunggulan. Ngono rek. Tenanan. Bangsa iki bahasa Inggris iki pedes ya apa? Rano to Mas? Hot, hot lah panas. Dia tuh orang Inggris sih. Pedes ya larang ngerti Mas. Ngunok muru ikuwe, jadi dosen, sosiologi, ya toh. Lu kan kayak pedes ya orang ngerti ya. Ngerti ini hot. Nek hot niku lu nggon dhuwur kompor ya hot. Ya toh? Ya toh ya. Nek hot iki cah wedok liwat, ya kayak ya hot, ya toh. Piye? Piye toh bahasa Inggris sih piye iki? Terus ora setia toh kata apa huruf menjadi kata kan ora setia toh. Here apa here itu tulisannya apa? Here sama here. Sing bener sing di here apa here? Macane padha kok. Terus ana huruf kok W. Nek huruf ya A, B, H, N, C, R, K kuwi huruf. Nek W kuwi berarti nek W ditambah I kan WI ngono. Piye kuwi? Ora cetha bahasa Inggris iki. Aja nesu ya. Nek ana wong-wong sing rada Inggris-Inggris aja nesu. Yang pancen kalah nek karo Jawa, nek Jawa cetha. T karo T, pentil karo pentil. Cetha to? Apa? Apa? Mam? Oh, pentil karo pentil. Wedi. Wedi karo wedi. Itu aja nek wong sak donya ora iso kuwi. Wong Jawa sing ngerti iki wedi. Aja wedi kowe. Aja wedi lemah katel ya ta. Ya. Iya aja wedi. Nek ana wong Sumatera nang Jawa kan aja wedi kowe. Jawa itu top itu loh. Setelah divariasi menjadi ngapak pun tetap lebih indah. Tetap punya keindahan tersendiri. Dan saya tuh seneng banget mendengarkan orang ngomong ngapak itu. Seneng aku. Seneng pol. Sama dengan saya seneng dengerin orang Madura, orang Surabaya itu seneng saya. Pun saya enggak bisa gitu ya. 10 menit. Jadi, Womang, Mam. Alun-alun Kartosuro, Gajah Meto, Cinancang. Nah, Gajah Meto. Meto ini ya meta kan. Itu yang nama dari Facebook yang baru. Jadi, gajah itu kan supremasi kebesaran, supremasi kekuasaan yang nanti bernama Meta. Jadi hati-hati kalau es Facebook jadi Meta, kuingku mesti gumun karo item-item dan aplikasinya. Kita kan dani yo, nanti ada aplikasi yang namanya deep fake. Deep itu jero, fake itu palsu, palsuan yang mendalam. Deep fake itu gini, misalnya aku moto Pak Bupati ceklek, terus tak lebok ke aplikasi, terus aku ngetik Pak Bupati pidato, aku sing ngetik. Terus gue Pak Bupati ini pidato, aplikasinya bisa membuat dia berekspresi sebagaimana kata-kata yang kita ketik. Mudah tak gue? Jadi gerak mimiknya, bibirnya, ekspresi matanya, itu ikut ketikan kita itu. Jadi gue bisa memanipulasi Pak Bupati ngomong apa, kok sebar saya Banyumas, bisa gue. Harap nyilakake wong gampang banget. Jadi mohon izin Mas Saiful ya, bahwa internet itu adalah tangan panjang silaturahmi yang luar biasa, tapi dia juga adalah lubang ancamannya juga luar biasa. Jadi kita harus tetap sampean urusi, jangan hanya urusan mempermudah apa namanya sinyal dan pulsa saja, tapi juga diurusi multi efek sosialnya gitu ya. Untuk itu pedomannya adalah surat Al-Hujurat juz 26. Semua urusan komunikasi di antara manusia itu ada di surat Al-Hujurat juz 26. Nek kowe nek masjid-masjid lawas kalau Mas ada ngaji sing adzan Allahu Akbar Allahu Akbar gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Akui Syekh Abdul Syekh Mahmud Al-Khairi. Ketua Jumiatul Qura Mesir, dulu rekamannya di Solo ketika dia berkunjung ke Gontor. Direkam ngaji gue karo salat wassalamu alaik, nek poso-poso kae. Ya Imamul Mujahidin. Nah kuwi Mahmud Al-Ghazali. Terus ana ngajine kuwi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha. Kuwi nek ana ngaji kuwi isine nggon internet. Isine nggon komunikasi bebrayan antar manusia. Itu dari awal sampai akhir. Ada banyak ayat-ayat yang oleh Allah dipakai untuk panti-wanti nang menungso ojo nganti kue fasik satu sama lain. Itu di surat Al-Hujurat ya Mas. Oke. Oleh karena teman sekalian, mudah-mudahan cukup lengkap ini saya membukakan dimensi-dimensi. Rone walu kemo ya. Mudah-mudahan ron itu daun. Jadi Anda harus ojo daun tunggal, Anda harus minimum 8. Punya 8 dimensi untuk melihat segala sesuatu. Misalnya kalau dari Ma'iyah ya, kalau dari Sabrang ya, kita kan selama berpuluh-puluh tahun ngetingin sudut pandang, sisi pandang, gitu ya. Nek ngomong diskusi kayak, ternyata kan ada jarak pandang, ada resolusi pandang, ada pentingan pandang, ada koordinat pandang, ada posisi pandang, ada macam-macam, ada ron walu tadi. Segala sesuatu itu memiliki kelengkapan dan keutuhan konteks. Dan dia tidak pernah terpisah-pisah. Itulah yang disebut Allah udhulu fisilmi kafah. Di situ bukan udhulu fil islami loh. Coba tanya sama Pak Yai nanti. Kok kalimatnya bukan udhulu fil islami kafah, tapi kok udhulu fisilmi kafah? Apa bedanya Islam kalau silmi? Kalau Islam itu lembagawi, institusional, gitu, administratif. Tapi kalau silmi itu esensial. Gitu ya. Di Allah firmannya ya esensial. Kayak Anda kan tahu ya, kulang utuh bi robin nas, robun, malikin nas, malik, ilahin nas, itu bisa didiskusikan. Apa sebabnya kok pertama robun, lagi malikun, lagi ilahun, itu juga urusan. Artinya ayat Allah itu ora dewe-dewe, kuwi kabeh ono rangkaiane, ono konteks sebab akibatnya satu sama lain. Makanya kulang utuh bi robin nas, malikin nas, ilahin nas, ora iso kok walik, kulang utuh bi ilahin nas, Robin Nas, Malikin Nas, Raisa, kudu kula udubi Robin Nase, ben ilahin Naseki, duwe wadah sing cetha, supaya Malikin Nase duwe wadah sing cetha, dan ilahinnya bisa punya determinasi dan ketepatan, ya, dan seterusnya. Kuwi kaya sandang pangan papan ki lho Mas nek Jawa. Ora iso kok wale, pangan papan sandang ora iso. Dadi saiki gampangane nek gempa di Jogja misalnya dulu ya. Kue pertama ngekeki panganan po memperhatikan pakaiannya dulu. Kue milendi iso mangan ning mudo. Milendi opo ora iso mangan ning isih katokan. Martabate ning sini. Martabate sing luwih bener sing dienggo menungso. Aku ngelih rapopo ning aku isih katokan. Timbangane kue mangan-mangan ning gondal gandul nang dindi gitu ya. Jadi kan makanya wong Jawa ki arif sandang pangan lagi papan nggo apa kowe duwe papan nek kowe ora iso mangan apa meneh kowe ora iso nyandang. Dadi kowe bendina nang ngarepe omahmu kae karo gondal gandul ngono kae. Banyak orang Jawa sudah begitu tepat bilang sandang pangan papan. Nah Rasulullah Nabi kita itu orang yang IQ-nya tertinggi sepanjang sejarah. Mesti ora percaya. Ning buktike ya ora iso. Saya menyatakan Rasulullah itu orang paling pinter, paling cerdas, paling lantip nek cara Jawa, paling intelektual, paling genius. Nek jenengan wudu, misalnya wudune ora ning duran tapi di jeding ya. Ngene to. Aku takon biasanya bocor ora? Di antara jari-jarimu ada air yang bocor enggak? Nek Rasulullah ora bocor. Nek dhek njupuk banyu ini cek ngene iki 100% enggak ada yang netes. Rasulullah. Nah percaya engko tak video ini kapan-kapan. Ada senengane ora percaya ngono iki lho ya. Jadi Rasulullah itu iki ora netes babar pisan. Jadi Rasulullah itu memperlakukan apa saja dalam kehidupan itu utuh. Ora ana bocorane, ora ana kurange, ora ana cacate. Itu Rasulullah. Nek gawe apa maca hadis kabeh iki utuh kabeh. Misale idama tabnu adama ingkoto amalu ilamin salasin. Kita yang bikin salasin itu apa? Kalau anak Adam sudah meninggal, maka dia terputus amalnya kecuali tiga hal. Nek kowe sing gawe tiga hal itu karuan pas. Kanjeng Nabi tiga hal cetho. Dan wis ora ana sing kliwatan, ora ana sing kecaceran gitu loh. Sedekotin jariyatin, gitu. Sedako jariyah. Sing kedua, awal apa? Au ilmin yuntafa'u bihi. Terus yang ketiga, awaladin solihin yadu'u lahu. Kuwi nek ora Kanjeng Nabi ra iso ngrumuske telu kuwi. Nek kene mesti kadar, mesti apa-apa yang disebut yang tidak merangkum. Nek Kanjeng Nabi iki kuwi jan ora bocor babisan. Jadi semua hadis Rasul itu hasil kecerdasan yang luar biasa. Maka IQ beliau pasti tertinggi. Nek ora bocor sok-sok di surga kita verifikasi bersama. Kanjeng Nabi dibuktekake nek jenenge IQ dhuwur ngono kae. Kowe kok kene nggae tim peneliti IQ ngono ya. Aku sing matur Kanjeng Nabi engko. Ben do percaya bahwa Kanjeng Nabi ku wong sing paling pinter. Nek ora kok iso dadi nabi mutakhir, tapi pamungkas dadi kinasing Allah, Nabi Adam ming khalifatullah. Nabi Nuh ming ruhullah, Nabi Isa ming ruhullah, Nabi Musa ming kalimullah. Tapi kalau Nabi Muhammad kan habibullah. Nek habibi segala sesuatu to, Mas. Kekasih Allah kadhi ya mesti pintere, mesti ya juru bicara sing apik, mesti ya rohnya sing apik, atine sing apik dan seterusnya. Jadi Rasulullah itu merangkum semuanya. Itu sebabnya kita menjadi orang Islam dan kita bahagia jadi orang Islam karena duwe nabi top kaya ngono kuwi. Wah, top tenan kaya. Nek gantenge kalah karo Nabi Adam. Nek kowe kan ngertine Nabi Yusuf toh, sing ganteng. Ora sing paling ganteng ki Nabi Adam. Nek ora percaya engko kapan-kapan tak jak. Ganteng tenan kuwi. Tur dhuwure 30 meter, Mas. Dadi nek kowe ketemu Nabi Adam ngene iki, 30 meter. Umure 999 tahun. Wah, kuwi nek diceritake kan nyenengke kabeh kuwi. Wah, nyenengke kabeh. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk prestasi Karang Bintung dan teman-teman Sarva. Saya nyurung dari belakang, saya isosioni kapan-kapan mungkin 3 bulan sekali Anda ke Katipiro bisa diskusi lagi, kita lihat perkembangannya bagaimana. Karena ini dunia berkembang habis-habisan juga, Anda juga harus cepat-cepat, akhirnya cepat-cepat mengantisipasinya. Dunia ini akan berkembang luar biasa, apalagi dengan gelombang yang baru dari apa artificial intelligence AI gue. Terus secara khusus saya doakan mudah-mudahan dan saya minta kepada teman-teman Sat Banyumas selama sebulan terakhir ini nanti sing hati-hati tenan bab Covid. Ojo ngelanggar prokes gitu. Yo pokoke sak iso-isone saling melindungi satu sama lain supaya nanti bulan Desember tidak ada klaster yang naik. Nek Desember engko landai insyaallah Januari Februari iki wis wani kaya biasae gitu loh. Mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan pemerintah pusat juga punya ketegasan untuk membebaskan. Karena sekarang Inggris dan beberapa negara kan wis lost kan. Malaysia ya wis lost iki Malaysia. Ada aja yang ingah-ingih kan gitu. Biasalah kita ingah-ingih gitu ya. Nek yo ya aja lost-lost banget. Maksud saya gini loh. Kita pahami dengan Ron Wolu tadi ya. Iki urusannya orang mengkue karo Covid loh. Ono lialiane yo, ono daya tahan imunitas yo, ono rempah-rempah yo, ono kan beto wong sing nganggo rempah-rempah karo sing nganggo rempah-rempah beto. Kue senengane jahe, kue senengane kencur, beto karo wong Amerika. Beto, daya tahannya beda orang Jawa. Buktinya di Jawa kan tidak ada gemletak kena Covid arano to. Dan jumlah keterpaparan di Jawa dan Indonesia kan tidak sebanding dengan di luar negeri. Nek ndelok 270 juta sing kena ming semono kok. Mergo apa? Itu yang saya menyebutnya imunitas antropologis. Mergo wong Jawa iki cara hidupnya beda dengan orang di luar negeri. Panganane beda. Bakteri, bendino awak iki ya kebak bakteri ya. Virus, bendino pergaulane karo virus iki biyen. Kan arep nyeluk kancamu saka Silicon Valley Amerika jak nang Banyumas terus jak mangan pinggir dalan. Langsung mlebu rumah sakit, Mas. Mesti, Mas, saya jamin. Mesti langsung tipes apa ngono kae lho. Anek kowe ora to? Nek kowe ora masalah, Mbok. Wong sok-sok nek kepeso ngokop ning kali ora lara kok. Jadi kita itu sebenarnya punya antropologi yang berbeda dengan orang di luar negeri, tapi itu tidak dipelajari oleh para ilmuwan masalahnya. Sehingga regulasi pemerintah juga tidak akrab dengan apa yang saya omongkan ini. Gitu. Nek pemerintah iki pokoke manut WHO. Pokoke WHO kae pegawai WHO semono kae-kae ora ana sing tau mangan soto pinggir dalan. Ya toh ora tau mangan pecel menduan, ora tau ngombe kendi, ya toh? Ya toh? Ayo ora iso dibandingke nek aturan saka kono ya modar kene. Oh kene iki wong kene iki jaman cilikanku biyen ngombe sumur ora masalah kok, banyu mentah lho kuwi. Ora masalah kok biyen. Aku bali sekolah nyabrang sawah iki ya saonone banyu tak kokop ini ya ora masalah biyen. Nek wong Amerika langsung dadi pasien kae gitu. Nah, makanya saya mohon pemerintah juga punya kebijaksanaan lokal, punya kearifan lokal bahwa bangsa kita itu beda. Neng yo kue yo conjur sembrono banget. Kita kan bukan hanya berhadapan dengan COVID, kita juga punya takwa, kita punya tawakal, kita juga sholat, kita juga wiridan, kita selawatan, dan ada Allah toh. Masa rano Allah. Nek WHO rano Allah. Rano Allah rano. Ra iso ketok. Kae kan ngakoni sing dak iso ketok ngono. Padahal jitoke dhewe ya ora iso ndelok kan gitu kan. Betul teman sekalian. Jadi saya kira Banyumas bisa menghimpun ron wolu tadi. Kelengkapan ilmu dan nilai-nilai hidup sedemikian rupa sehingga Banyumas syukur-syukur pada suatu bisa menjadi proyek percontohan kabupaten se-Indonesia. Oke, sekarang kita tutup. Saya nyuwun sewu, terakhir saya ngomong COVID ini karena saya juga concern dan saya juga ingin Anda semua sehat. Sing kepingin mati mergo COVID, angkat tangan. Lah ya ora ana to, ya. Pemerintah itu jangan menganggap rakyat itu suka COVID ya ora to. Sok-sok ora disiplin iki ora mergo pengin mati ya ora. Itu karena masing-masing itu punya kepercayaan diri, punya keyakinan masing-masing, meskipun itu jangan sampai membahayakan orang lain dan itu. Jadi intinya pemerintah gede ke atine rakyatmu. Nek atine gede, gembira, nek gembira sehat. Gitu mboten? Gitu ya. Aja diwedan-wedani, aja ditekan-tekan gitu kan. Nek ditekan-tekan dadi nelongso, nek nelongso diloro-loronen kan gitu. Gitu ya. Saya kira hubungan hal-hal seperti itu yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh pemerintah gitu ya. Apalagi oleh dokter dan Kemenkes tidak dipikir itu. Padahal sing penduduk Indonesia kan menungso kabeh. Dadi menungso kan lengkap, ono atine, ono wedine, ono kendele, ono macam-macam. Itu semua harus diurus seharusnya. Maka pemimpin Indonesia adalah pemimpin yang memahami manusia, memahami bangsa, memahami masyarakat, memahami rohaninya, memahami psikologinya sehingga memahami antropologi dan ekosofinya tadi itu gitu ya. Oke, sekarang nomor terakhir untuk mengakhiri. Apa baiknya di nomor musik sing Hasbunallah ya. Dah, baik kita mutarjikan. Pokoknya aku njaluk kanca-kanca nek gelem Hasbunallah sing sering ngono wae. Ning misale nang kantor kelingan apa tertekan. Langsung kowe Hasbunallah ping songo nek iso. Hasbunallah lagi untuk setiap kapan saja Anda merasa tertekan, menderita, kelingan apa sing marake kowe stres, langsung jawabannya adalah Hasbunallah. Syukur dikonsensikan 9 kali. Itu ya. Itu jawaban untuk segala hal. Kelingan, waduh utangku meh ya. Hasbunallah, Allah yang mencukupimu. Gitu ya, ayo bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng saya. Hasbunallah. Anda perlukan dicukupi oleh Allah. Dalam hal apa saja, itu wiritan menyangkut seluruh masalah hidup kita. Allah mencukupi, nek utang ya dikai biaya untuk bayar, nek loro dikai kesempatan untuk sembuh, nek pokoknya kurang apa-apa ditambahi karo Allah gitu. Nek keluhin dicengklong karo Allah. Jadi, pokoknya hasbunallah, dicukupi oleh Allah, dijadikan cukup semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf atas semua kesalahan-kesalahan saya. Sok-sok misu sidik-sidik mau. Soalnya aku yang mikir masuk ke ruang Banyumas orang no misuwe. Gitu. Jepul ya udah seneng tuh aku misu sidik-sidik gue gitu ya. Karena kita sama-sama orang non-Jogja, non-pusat Jawa gitu ya. Kita kan orang sayap. Kita orang pinggiran, saya pinggiran timur sampai pinggiran barat. Serapopo, rotasi-rotasi sidik. Neng ati ini kan tenanan. Hati ini kan ikhlas satu sama lain, jadi saya mohon maaf kalau saya ada kurang-kurang. Kalau ada yang benar, ada baik, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kul indolal tu fa innama adilu ala nafsi, fa inihtadaitu fa bima yuhiya ila ya rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.